الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين mana dulu hukum muwafiq kata dia hukum orang muwafiq. Jadi Musanna kata sebagaimana dijelaskan di atas. Di atas mana? Di atas muka hok ni atas sekali dah. Dijelaskan tadi. Tadilah dah. Sebagaimana dijelaskan di atas, jadi tadi kita tadi dah kemarin bahawa orang yang muwafaqat itu muwafaqat pula. Bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum yang sempat berjamaah dengan imam. Kau ni maklum dah semarai dah. Kau dulu kesimpulan dulu kemarin. Orang muwafiq ni apa? Orang muwafiq ialah orang yang sempat berdiri bersama imam. Maksudnya dia tu semenjak daripada takbir Allahu Akbar. Takbir dah, Allahu Akbar, jadi jemaah, jadi makmum. Niat makmum dah dengan imam tadi. Maka dia tu sempat berdiri bersama imam sekadar kita dah ubiknya 20 saat. Masa dia berdiri dengan imam tu sempat masa tu 20 saat, 20 detik tu. Tak itu. Lepas tu masa tu dia baca ke tak baca ke, itulah hal-hal dia. Tapi masa tu boleh dah kalau orang kebiasaan nak baca Fatihah boleh. Masa tu orang ramai, orang uruf kebiasaannya pada waktu tu boleh dah baca Fatihah. Jangan tilik kepada bacaan imam, jangan tilik kepada bacaan makmum. Tilik kepada bacaan uruf orang ramai boleh nak baca masa tu. Kalau itu bila dia sempat dengan masa tu, dia tu dinamakan orang muwafiq. Kalau tak sempat masa tu, dengan bahawa dia sempat sekadar 5 saat atau 10 saat saja masa bersama imam masalah, maka dia tu dikatakan masbuk orang tu. Tu hak tu hak kemarin. Maka sini katanya hukum orang muwafiq. Senang kata pula lah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum. Makmum lah muwafiq ni, makmum. Tapi makmum mana? Makmum yang sempat berjamaah, yang sempat niat berjemaah. Selepas pada takbiratul ihram tu dia sempat niat berjemaah, berjemaah dengan imam dia. Itu maklum lah. Dia niat, sempat niat berjemaah bersama dengan imam. Bila dia sempat niat tu, semasa berdiri qiyam imamnya. Maklumlah, bermaknanya kalau dia niat ketika imam duduk, imam duduk tasyahud, dia pun niat makmum juga. Tapi makmum tu tak dinamakan muwafiq. Tu. Berarti dia kena turun pergi dah. Kira-kira mari rakaat tu tu dia tak. Ya rakaat tu tu, rakaat tu tu dia kena turun imam lah. Tak bila rakaat untuk dia lah. Lepas tu you nak kira rakaat baru pula. Soalan baru ni. Lepas tu dia kata, dia kata sempat berjemaah dengan imam. Bila sempat berjemaah? Semasa ini ketika berdiri qiyam, berdiri lagi. Ketika berdiri ini qiyam, imamnya imam bagi makmuman itu. Hak tu maklum dah. Dan wanhan, sedangkan kesempatan berjemaah dengan imam itu, kesempatan berjemaah maksudnya kesempatan berdiri bersama imam tu, itu sunnah gitu. Kesempatan berjemaah dengan imam, jadi kesempatan berdiri bersama imam tu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau hendaklah mempunyai, jadi dapat sekadar masa yang membolehkan, memuatkan, mampu beliau kat ni makmum kat ni tu membaca surah Al-Fatihah. Ha, tu dah, ni maklum dah. Cuma ibarat dia kadang-kadang kita kena dia pening ibarat dia je. Padahal hal tu masa tu boleh dia tu nak baca surah Al-Fatihah. Baca hingga selesai. Baca hingga sudah, hingga habis. Ha, tu. Baca tu dengan bacaan orang ramai. Ini dengan bacaan orang ramai, yakni sekadar 20 detik atau 20 saat dikatakan. Tu dah. Tapi tulis saat tu di jam dah, jam dah. 20 detik tu lah, 20 detik sekadar tu. Tidak terlalu cepat. Nak tafsir makna bacaan orang ramai ni, tidak terlalu cepat. Kalau sampai ke 10 detik tu cepat sangat. Dan tidak terlalu lama, sampai ke 30 detik kita atau setengah minit. Ha, tu maksudlah berlamak dah tu. Maksudlah lamak tu. Tu dah. Soalan yang banyak tu. Mereka ikut sirah lah. Kita tengok soalan tu. Tengok dulu. Habis kat tu. Hak tu, tu 2, 3, 4, 5 baris tu, kita buat kesimpulan hak kemarin dah. Kesimpulan hak kemarin dah. Cuma hang hukum dia je hak kita kena tahu. Ni, bila seorang tu muafik, apa hukum bagi dia? Kata musanah, hukum bagi orang muafik tu, orang muafik tadi, hukum dia apa? Dimaaf kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Tak takbir lagi tulis tu. Kalau kira semua, dia kena, dia ada lagi tu. Hukum bagi orang muafik, kena tulis. Selepas baru, sebelum pada dimaaf tu, sebelum pada dimaaf tu, kita kena tulis dulu sikit. Hukum bagi orang muafik tu, yang ni wajib atasnya, wajib atasnya menyempurnakan. Nak menyempurnakan Fatihahnya hingga habis. Walaupun imam sudah mengerjakan, walaupun imam sudah mengerjakan rukun-rukun yang lain. Dan dimaafkan kepadanya tertinggal 3 rukun. Ila akhirih. Itu barulah tertinggal rukun. Dia sebenarnya dia bukan kata apa wajib dia kena. Kalau kita tengok dulu, kita baca tu kita dulu tadi. Hukum bagi orang muafik tu apa? Wajib atas dia kena menyempurna Fatihah. Kena baca Fatihah wih habis, hingga habis. Wajib atas dia kena sempurna Fatihah bagi habis. Walaupun imam duk rokok dah, baca dulu Fatihah. Walaupun imam duk iktidal dah, baca dulu Fatihah. Baca dulu. Baca wih habis dulu. Lepas tu nampak imam gila tu, tak apa, hak tu dimaafkan. Syarat maaf kepada dia tertinggal, terlambat jarak tiga rukun yang panjang. Kira balik dah, tertinggal tiga rukun hak panjang. Tertinggal-tertinggal tu dari, tak lho sini kat mana, terlambat tertinggal daripada imamnya. Imam bagi makmum kan itu, ya terlambat dari imam tak apa, belalah imam, biarlah imam pergi dulu tak apa. Haa tu. Ya, itu dah. Bermaknanya tiga rukun ni kalau dia masih dapat menjaga jarak antara dia dan imam, jangan lebih pada tiga rukun yang panjang, sentiasa lagi jadi makmum. Bergerak nanti lagi Musa ni akan cerita rukun yang panjang tu. Kata dia, nak tengok eh, tulis itu dulu. daripada imamnya tu kita tulis. Yakni kalau dia masih dapat menjaga yakni kalau dia masih dapat menjaga jarak antaranya dan imamnya tiga rukun yang panjang maka solatnya tetap sah lagi. Habis itu kira dulu Musan dia kata kena jaga lah. Ni kita tak nampak lagi ni, kita tak kenal rukun hak panjang lagi sekarang mana, nanti Musan dia cerita kita nampak lagi lah. Kata dia kena jaga lagi. Maknanya bila dia tu sudah dia baca surah Fatihah, dia kena sepenuh surah Fatihah tu bagi habis. Bagi habis surah Fatihah tu. Lepas tu imam tu biar pergi tak apa, biar pergi. Tapi jarak antara kita dan imam kena jaga malam. Yang lebih daripada tiga rukun yang panjang-panjang, kalau lebih akan jadi batal semaya kita. Mulai nak batal semaya kita. Bermaknanya kalau selisih dia turun, kita pun sentiasa jaga tiga rukun yang panjang tak apa lagi. Tak apa lagi. Nanti dah. Tu. Habis. Lepas tu saya kata tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Nanti akan huayak. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Tu. Lepas tu mana rukun yang panjang ya? Rukun-rukun yang panjang itu seperti rokok. Rokok ni dibilangkan rukun yang panjang. Boleh kita panjangkan rukun tu. Maksudnya rukun yang panjangnya ni boleh kita lama di situ. Boleh kita lama di situ. Rukun panjang kok aku rokok style. Boleh kita lama di situ. Maksudnya panggil rukun panjang, rukun yang boleh kalau kita lama di situ tak apa. Rukun yang pendek kalau kita lama di situ batal. Tak boleh lebih lama. Rukun yang panjang. Rukun yang panjang tu ialah seperti rokok. Rokok ni lama mana gila. Siapa kelengah-lengah betih, lengah-lengah lutut pun lah. Tu tak apa, rokok. Tapi nak lama kita, lama mana. Dan sujud, sujud ni pun lama boleh. Sama ada sujud pertama ke sujud kedua ke, masuk belakang tu, dia boleh dikatakan rukun yang panjang. Manakala rukun yang pendek, rukun yang tak boleh kita panjang. Kalau panjang tu nak ikut lain pula tu. Mana rukun dia? Seperti iktidal. Iktidal ni kalau lebih pada hak baca Fatihah, batal pula semayat. Tak boleh lebih. Lama tak boleh, duduk diri kejap lah masa. Ada seperti iktidal. Yang ni bangun daripada rokok tu, sami Allahu liman hamidah tu. Iktidal. Ketika tu dibilangkan rukun yang pendek. Ha, hak tu tak bilang hak tu. Dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pun dibilang rukun yang pendek. Maknanya kalau duduk lebih, lebih pada had, had tahiyyah, tasyahud akhir, had tasyahud, nak batal semaya dia tu. Kerana antara dua sujud tu dibilang rukun yang pendek saja. Tu bahagian. Jadi makna gini, kita kata tu imeh. Dah tu imeh tu. Buat misal pula. Mana tu imeh tu? Jadi tu imeh seorang. Jadi tu imeh seorang. Dah. Tak ingat tak? So? Misal. Okay, buat gini dulu. Dah. Ada banyak rekan lagi nama. Ada banyak lagi. Jadi kita kata Tok Imeh dia bangun semayah. Ni kita makmum. Tok Imeh pun kita ni jadi muafiq lah. Gua muafiq. Tok Imeh baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk Allahu Akbar, jadi makmum dia di belakang. Amin sekali. Tapi kita sempat dengan imam tu setengah-tengah Fatihah ya. Di tengah-tengah Fatihah ya, tu. Bukan setempat dimula dah. Di tengah ya. Bermaknanya masa tu kejap sangat lagi. Ya tu dah. Tok Imeh pun bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ha, kalau gitu qul ya ni sempat kita nak baca Fatihah. Kerana dia lama juga 20 ni. 20 lebih campur dengan Fatihah dulu hak tengah tu hak dapat sekerat Fatihah dengan qul ya campur mari 30 boleh buat. Lama. Kita pun dah cerita. Ha, masa tu kita dinamakan orang muafiq. Muafiq. Maka masa tu wajib atas kita kena baca Fatihah sehingga habis. Sehingga habis. Kuliah aja. Tiba-tiba tak apa lagi, tiba-tiba banyak lagi masalah depan. Tiba-tiba tu imam rokok dah. Allahu Akbar. Kita ni tak habis lagi Fatihah. Wajib kita kena baca Fatihah. Tapi tak habis lagi kita iyyaka na'budu wa iyya duk ngeja. Ngeja kita pesing lama. Kita ni pesing tabiat lama. Kejadian kita tu bukan waswas, waswas tu hukum lain pula. Ha, kita ni set jenis lama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Min tak min ni bukan waswas ni dah. Waswah baiklah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Apa sih nyenjo? So dia lah. Dia bukan waswah. Dia baca tuh. Tapi jenis dia pesing lama. Kita kata ha, maka masa tu orang muafiq tu dia boleh duk baca habis. Tok Imeh ni Allahu Akbar dah. Dia duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tok Imeh rakak dah. Rakak. Bila Tok Imeh bangun, sami'allahu liman hamidah, sudah dibilang satu rukun. Ia sudah jarak jauh dengan imam satu rukun dah. Kerana Tok Imeh sudah bangun, sami'allahu liman hamidah. Datuk ni duk tak dah lagi. Tak sudah lagi. Hak ni sami, hak tu sudah dah. Hamidah lah. Hak ni tak sudah lagi. Ha. Siratul lazina an'amta alaihim. Duk ngeja apa tak apa dia. Ha, tengok. Habis. Tok Imeh wujud. Allahu Akbar. Iktidal tak bilang. Iktidal dikirakan rukun. Dan dia tak bilang lagi. Kira satu je baru sudah jarak. Siratul lazina. Takdir saja padahal nak sudah dah ni. Kalau dia dah sempat baca di tengah-tengah tu, ya sudah lah. Tapi masalah ni akan kita kira depan lagi tu. Ya makmu lupa. Lupa nak baca. Tiba-tiba tu imam rakak. Ha? Ada lagi. Ha tu. hak tu nampak jarak jauh sikit ni. Tak apa, kita duduk dulu. Tak sudah lagi Fatihah. Tak sudah lagi. Tok Imam sujud dah. Allah subhanahu rabbil a'la bihamdi. Subhanahu rabbil a'la bihamdi. Subhanahu rabbil a'la bihamdi. Tok Imam bangun daripada sujud pertama. Allahu akbar. Dua rukun berjarak daripada makmum tadi. Dua rukun lah. Rabbi firli warhamni warzuqni wadburni warfa'ni walini wa'afi wa'afu'ani. Tok Imam baca antara dua sujud. So imej sujud kali yang kedua, Allah ni duk iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka nasta'in lagi. Bukan waswah lah, waswah lah tu. Kira lagi iyyaka na'budu iyyaka nasta'in lagi. Dia baca, baca biasa dia ni. So imej sujud kedua, bermaksud imej sudah masuk dah rukun yang ketiga, tapi tak habis lagi sujud yang kedua. Kalau tu imam bangun daripada sujud yang kedua untuk sambung rakaat yang kedua, bila tu imam Allah Allah, masa tu bila imam naik dah sampai ke tahap rokok dah, sampai ke habis dah rukun, maknanya habis dah rukun sujud ni, bermaksud tu imam sudah masuk rukun yang ke yang ketiga. Kalau masa tu dia tak sempat nak rokok lagi, masa tu tu nak batal dah kalau dia tak niat mengharapah. Dia ada dua pilihan depan lagi. Ada dua pilihan hak dia. We pilih. We dua pilihan. Nak ayat kata kalau sekiranya dia sempat rokok, tu imam bersujud kedua. Tu imam nak bangun dah. Allah, ya Allah. Allah dah rokok. Tu imam dia naik. Tak apa lagi. Bermaknanya sudah jauh lagi. Sudah dari dua rukunnya baru. Heh. Ya dan ya rokok tu imam bangun. Bermaknanya tak ingat dua, tak ingat tiga rukun lagi. Hanya dua. Dua rukun saja. Hamas satu. Mana suci depan lah. Kalau tu imam baca tak? Ha, rokok dia tak ada kira lagi. Hak duk sujud lama pula. Nak masalah tu. Tu imam sujud dia, dia sujud. Dia rokok sudah. Rokok pun lama pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dia kira sebelah kali. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Baca lagi. Nama Allah dia. Ha, sunat dia baca ikut dia. Dia kira. Tapi imam tu nak rokok pula dah. Nak rokok pula dah. Dia tak nak kira lagi. Kena jaga jarak antara dia dan imam tu yang lebih daripada rukun. Tiga rukun yang panjang-panjang. Baik dah. Jadi dua gitu. Barulah tetap sah jadi makmum tu. Sah lagi rakaat tu, boleh clear lagi. Lepas tadi bila dia sujud yang kedua, bila dia sudah sujud yang kedua, dia bangun lagi. Tok imam nak rokok pula dah. Ha, tu dia kira hukum lah pula rakaat yang kedua. Jadi yang masbuk pula dia tu. Rakaat pertama dia muafik, tapi nak main rakaat yang kedua, tok imam nak rokok pula dah. Dia sempat lima saat saja. Jadi rakaat yang kedua dia tu masbuk. Dia akan berlaku hukum masbuk pula tadi. Duk gitu. Ha, tu nyanyo. Ha dah. Ha boleh. Itu musanna kata, ingat jaga tertinggal, boleh tertinggal tiga jarak, tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Tidak termasuk rukun yang pendek lah. Rukun pendek tak bilang. Rukun yang panjang tu saja seperti rokok dan sujud. Mana kalau rukun yang pendek seperti iktidal dan duduk antara dua sujud. Ha, habis dah. Juga musanna buat sama lagi. Juga dikehendaki ketinggalan tiga rukun yang panjang itu, dikehendaki ketinggalan, dikehendaki, dimaksudkan dengan terlambat dari imam tiga rukun yang panjang itu. Apa maksud? Tu musanna buat peringatan kepada kita. Dikehendaki dimaksudkan dengan ketinggalan, tertinggal, terlambat dari imam tiga rukun yang panjang itu apa maksudnya? Maksud tertinggal dan terlambat dari imam tiga rukun yang panjang ni tidak termasuk dan dikira duduk istirahat. Jadi tak kira tu. Boleh faham tak? Tak dikira duduk istirahat. Tu. Faham tak? Istirahat. Tak apa lagi, sudah tak kira. Tak ada khilaf. Dikira duduk istirahat. Tulis itu sikit. Maksudnya, kalau imam duduk istirahat, maksudnya kalau imam duduk istirahat, maka masih lagi dimaafkan. Apa duduk istirahat? Duduk berehat. Asalnya memang duduk berehat sebelum pada kita nak bangun qiyam rakaat yang kedua. Duduk istirahat ni duduk sekejap waktu ya, tapi kena jaga duduk istirahat. Ya, ada dobit dia, dia ada catatan dia, ada sakat dia. Duduk istirahat ni ya, ya sekadar subhanallah. Bermakna kalau tak sampai ke tahap tamakna subhanallah, tak dipanggil istirahat. Tak boleh faham apa istirahat tu. Kita kata apa? Misalnya kita kata dah, kita kata Nabi mana? Lepas tu misal kita sujud yang kedua dah. Kita sujud yang kedua, makmum tu, makmum tu Fatihah lagi, ia kena bunuh lagi makmum tu. Tapi terimam tu, terimam sujud yang kedua. Baiklah, Tok Imam sujud yang kedua. Bila Tok Imam sujud yang kedua, Tok Imam nak bangun lah kepada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Masa tu makmum dia kena sempat, we sempat rokok. Masa tu tadi kita kira dah, kena we sempat rokok. Tiba-tiba Tok Imam baru, Tok Imam tu istirahat sekejap sebelum pada nak qiyam tu. Tok Imam duduk berehat. Allahu Akbar. Yo ah. Terimak lagi ni dia dah rokok. Ha, tak apa. Dimaaf. Herak. Kenapa? Kerana waktu tak dibilang. Istirahat tak bilang. Kalau tu sekolah istirahat, duduk istirahat, dia sempat nak rokok, dia dah rokok masa tu, tak apa. Dia makmum tak apa. Dia sempat lagi. Tapi yang buat istirahat maknanya kalau kita kena kepada subhanallah lah. Maknanya dan kita sujud dah Allah. Duduk tetap kepada subhanallah. Bawa lagi ke dibilang dapat sunat istirahat. Kalau kita tak tetap, tak jadi, tak dapat kalau istirahat. Maknanya gini, kita dah Allah. Haa tu nak bidah lalu lah. Allahu Akbar. Tak ada apa. Amin. Allah. Ha, situ tak dibilang istirahat dan dia tak dapat pahala istirahat. Sunat istirahat yang kira tetap dulu. Ha, pehok mak, hok tu bagi tu imam tu lah. Bagi imam tadi tu. Apa lah? Apa dah ha? Pasal hal tu. Jadi duduk istirahat, duduk berehat sementara waktu sebelum pada nak bangkit qiyam tu. Masa tu sunat kita istirahat dulu. Sekejap. Lepas tu imam tu kita duduk istirahat di situ, ada kebilan juga masuk. Dan juga kalau makmum gi rokok pada masa imam duduk istirahat tu, ada kesempat lagi. Jawabnya sempat lagi. Boleh lagi. Kerana istirahat tu tak dibilang, tak termasuk dalam ketinggalan rukun yang panjang. Tak. Boleh dah? Ha, tidak. Ha, duduk istirahat tu. Apa duduk istirahat? Iaitu duduk istirahat tu yang nak hurai, yang kata duduk sebentar je lah. Ha, tu duduk sebentar. Ha, tu. Sebentar pun kena tetap sekadar subhanallah, sekadar tuak ninah ya. Duduk sebentar. Bila duduk tu? Selepas sujud kedua. Selepas daripada sujud yang kedua, sebelum bangkit eh, sebelum bangkit berdiri kan. Ha, selepas daripada sujud yang kedua, sebelum bangkit berdiri, duduk dekat tu dikatakan duduk istirahat. Maka duduk istirahat tak termasuk dan tak dikira masuk dalam tu dalam masa ketinggalan tu. Tak dibilang tak. Boleh dah. Satu. Apa tu dah? Bermakna kalau dah lagi dah, alhamdulillah. Tapi kalau tu imam pada pada rakaat tu, tu imam tak istirahat. Hanya gitu. Kalau tu imam tak istirahat, istirahatnya sunat, dia tak ada wajib. Berarti ikut imam lah, imam nak istirahat tak istirahat pun ikut dia. Kalau kata dia istirahat, alhamdulillah kita sempat masuk jadi banyak lagi masa. Masa tu banyak sikit. Banyak sikit untuk nak baca Fatihah. Terlalu imakmum ni dah. Lama dah. Ha, lagi dia kata, begitu juga. Begitu juga seperti tidak dikirakan duduk istirahat tu, dia kata. Begitu juga, yang ini tidak dikira juga. Ha, tu tafsir tu. Begitu juga, apa? Tidak dikira, tidak termasuk duduk tasyahud awal. Cukup tu. Duduk tasyahud awal pun tak masuk. Tak masuk. Tak masuk dalam tu. Maknanya apa? Maknanya apa? Ni kira rakaat yang keberapa ni? Rakaat yang kedua. Maknanya makmum, dia jadi makmum bagi seorang imam pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Bila tu imam sudah rakaat, dia tak sempat baca, tak habis Fatihah lagi. Tak habis Fatihah lagi. Tu imam rakaat, Allahu Akbar. Tu imam sujud, Allah. Tu imam rakaat dulu, dia dah baca Fatihah lagi. Sami Allahu liman hamidah, dia baca lagi. Allahu Akbar, duk baca lagi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi fil. Allahu akbar. Duk sujud yang kedua, duk baca lagi. Baca apa dia? Amor ni, Fatihah ni. Tapi dia tu boleh ada banyak masalah lagi dia ni. Banyak masalah lagi ni. Lepas tu bila sampai kepada sujud yang kedua, tu imam bangun daripada rakaat yang kedua, kena tasyahud awal. Bila tu imam bangun, at-tahiyyat tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Masa tu tu makmum tu tak rokok lagi. Tak rokok lagi. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Boleh lagi. Boleh lagi. Sehingga mana dia boleh baca? Sehingga tu imam bangun daripada tasyahud awal, naik untuk qiyam, berdiri, sambung rakaat yang ketiga. Barulah habis masa dia. Berarti panjang sikit lah tu. Tasyahud awal tu dia panjang sikit. Tapi masalah tasyahud awal ni jadi berlaku khilaf sendiri. Ada dapat. Tulis sikit. Tulis sikit itu duduk tasyahud awal tu. Ini adalah, buat begini. Ini adalah, kita tulis di duduk tasyahud awal. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab beliau yang bernama, dalam kitab beliau yang bernama Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Kubra. Bersalahan, bersalahan dengan pendapat beliau juga. Bersalahan dengan pendapat beliau juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Bahawa tasyahud awal ini dibilang masuk seperti rukun yang panjang juga, seperti rukun yang panjang juga. yakni seperti tasyahud akhir, maka apabila berselisih pendapat-pendapat Ibnu Hajar dalam kitabnya, maka didahulukan Tuhfatul Muhtaj atas kitab yang lain. Habis kat tu. Jadi kita nak guna ngajar orang pun masalah dulu tasyahud awal ni tak kena cerita. Kenapa? Dulu tasyahud awal ni kita bilang masuk dalam seperti rukun yang panjang. Maknanya kalau imam tu bangun dari sujud yang kedua masuk kepada tasyahud awal, makmum belum lagi rakaat, masa tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia nak pilih segera lah. Dua pilih. Tasyahud awal musnad sebut ni ia ambil daripada pendapat Ibnu Hajar al-Fatawa Kubra je. Sedangkan dari Tuhfatul Muhtaj menyalahi hak Ibnu Hajar juga, cuma bersalahan dua pendapat. Maka ulama kira ada martabat tertib dia. Kalau berselisih pandangan Ibnu Hajar sendiri dalam kitab-kitab tu kata gitu. Kitab ni kata gini, diutamakan Tuhfah. Kenapa? Kerana Tuhfah tu adalah karangan yang terakhir bagi beliau. Tuhfatul Muhtaj tadi gitu. Syarah bagi Milhad. Maka utamakan Tuhfah dulu. Lalu tu sebab itulah kebiasaan kitab tu dia tak sebut duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ni dikira sebagai rukun yang panjang. Faham dah? Apa dah? Kira sebagai rukun yang panjang. Tu habis situ. Ini sebab tu jadi lain sikit lah. Kita nak ngomong lama doa ni. Oh sedap di makmum sedap. Iya kan, boleh relax sikit kalau kira gitu. Tunggu pendapat lah Fatawa Kubra. Boleh lah. Habis situ. Tak apalah. Maka dia kata begitu juga tidak dikira dulu tasyahud awal. Dan iktidal ni tak apalah. Iktidal ni biasalah. Tak dikira kan. Habis jaga-jaga tu. Kitab ni tak datang tembih. Kebiasaan kitab-kitab yang kena mesti datang tembih tentang masalah duduk tasyahud awal ni. Tak apa tu. Kita tolong jaga dah. Habis. Cuba tengok contoh dia. So kena wakil asal lagi. Tengok dia kata. Contoh-contoh dan gambarannya, gambaran hukum orang muafiq ni. Nak tengok contoh yang pula. Hak duk mengaji mari tu koda teori je tu. Tu nak tatbik dak lagi ni. Tu nak praktik di sini. Tengok contoh dia. Contoh-contoh dan gambarannya, gambaran hukum. Kena pucat belah-belah. Dak lagi kan? Dan gambarannya, gambaran hukum-hukum orang muafiq. Satu dia kata, seorang makmum yang muafiq. Hak tu maklum dah. Seorang makmum tu dia muafiq. Dia muafiq. Bermaknanya dia sempat berdiri bersama imam 20 saat. Kalau kira sungguh 20 saat ni sederhana belaka dah tu. Kerana kalau sekiranya dicepat daripada tu, dibilang cepat dah. Kerana kita orang Melayu kita ni 20 tu rasa cepat lagi. Ni sebab orang Melayu kita je kena 25 barulah ya cuba kira tengok 25 barulah sederhana. Kadar 20 tu cepat lagi. Tapi David 20 tu seolah kata kira kebanyakan manusia dah. Kebanyakan manusia dah. Arab tak Arab pun bila lebih pada tu cepat dah. Kalau 15 saat 15 detik habis dah. Walaupun arak sendiri pun dibilang cepat. Kalau kita tak kira kata orang tu baca ke mana-mana tu. Yang ni kira lidah apa selacah dah tu. Cuba bilang tengok, cuba tengok. Haa tu. Biar arak baca tengok. Arak hok. Hok. Hok syah-syah ni lah. Yang kira arak apa sini. Kacau ikut say tu. Arak kacau ikut say. Cepat mata kira. Kalau dia ni. Tapi dia tak kira apa. Bokeh tak tahu hukum antara muafiq masbuk pula. Dia nampak kita tak tubuh imam. Dia kata, eh memang tak tubuh imam. Dia tegur kita pun lah. Dia dekat dia. Mung ni kena imam lah. Imam rokok kena rokok je lah. Imam sejuk-sejuk. Apa pun tak tahu. Dia kata kita. Padahal dia tak tahu kata apa hukum muafiq dan mas. Masbuk. Kita berlaku dalam keadaan mana. Dia berlaku dalam keadaan mana. Tak beza, tak faham, apa ni, tak faham perbezaan antara kelakuan-kelakuan. Dia agak kata, semua dikatakan kena wak semua berlaku. Gitu kali. Letih, oh, kalau tu masjid tu masjid ni. Tu pun masjid ni. Letih. Tak apa lagi lah kita. Kalau hak waswah pula nyanyo. Ha, ni kita ni, kalau hak biasa ni, banyak dah. Dia tak faham pula dia. Ha, saya cuba kira. Kalau kita baca tengok 20. Cepat agak-agak tengok 20 saya rasa cepat dah. Kadang-kadang kita baca pun rasa tak ada day mana 20. Tak rasa nak day mana. Dah. Urus tu. Tapi ni pandangan Allah Yarham apa dia Kolia ya tu. Allah Yarham Babo Ya Buk-Buk. Pandangan dia sebagai Kori. Dia ulama Qori, lepas tu dia pun lebih mahir lah untuk nak dobit bacaan tu. Bacaan bagi orang yang ada pun kalau ulama Qori tu ya itu juga. Dia buat kena tanya kepada ulama Qori tu. Dia akan buat pengidobit dobit masuk uru tepat lagi, lebih tepat. Kata uru orang kebiasaan tu berapa? Tapi 20 saya rasa dia sederhana dah. Kadang-kadang kalau turut cepat lidah tak lidah. Kadang-kadang orang kita lebih pada arak lagi cepat. Dia kata arak lidah laju dia kata. Kita pun laju pada arak pula lah. Arak tak sudah kita sudah dah. Apa nama sudah. Dia kira orang cara baca lebih kena. Baca betul dengan makhraj dengan apa tu. Bukan kata baca ikut baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan kira gitu. Apa huruf orang sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira itu. Laju apa itu. Dia tak kira. Dia kira dengan baca betul apa semua. Dan sederhana baca huruf orang ramai. Cuba kira tengoklah. 20 ha, 20 tu sudah nak 20 ah tu kira huruf tu tapi kalau kira orang Melayu kita lagi tu ya lama tu lagi kalau kira huruf semua tapi letak 20 tu sebagai standard dia dah standard pertengah eh kebanyakan dah tu tapi jaga juga kita nak dengar kadang-kadang payah juga nak dobit huruf tu susah sikit nak dobit huruf tu. Tapi dia buat peta dobit urum ni untuk kita mudah ya. Mudah untuk nak faham tentang masalah muafiq dan masbuk ni. Kalau sebut gini, ya mudah lalu lah. Makmum yang sempat berdiri bersama imam 20 detik. Jadi mudah sikit untuk nak dobit. Untuk nak faham tentang masalah muafiq dan masbuk. Tak ada. Kira-kira tengok lah. Tidak dikira duduk tasyahud awal. Contoh-contoh yang kata. Satu, seorang makmum yang muafiq tu sedang sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah dengan imam. Sedap. Nampak dia. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rokok. Ni kira kat mana ni? Kat mana ni? Hak tadi kot. Tengok baca baby dulu. Maka makmum berkenaan mendapat rakaan itu. Ni buat dah. Siap dah dah. Maknanya bila imam tu, bila imam rokok, ni jauh hazah banyak dah. Seorang makmum yang muafiq sedang berjemaah dengan imam. Tiba-tiba imam sudah bacaan rokok imam. Makmum belum lagi sudah Fatihah. Dia muafiq. tapi dia tak sudah Fatihah lagi. Bagi dia wajib kena sempena Fatihah dan diberi maaf, diberi keuzuran untuk ketinggalan dari imam tiga rukun yang panjang. Nampaklah. Bila imam rokok, dia belum selesai sudah lagi Fatihah dia. Bila imam iktidal, tak sudah lagi Fatihah dia. Tapi iktidal tak bilal lah. Bila imam bersujud yang pertama, tak sudah lagi Fatihah dia. Bila imam duduk antara dua sujud, tak sudah lagi Fatihah dia. Bila imam sujud yang kedua, tak sudah lagi Fatihah dia. Lepas tu, sebelum imam qiyam berdiri, oh siapa situ? Sebelum imam qiyam berdiri tegak, berdiri betul, berdiri daripada berdiri daripada sujud yang kedua. Sebelum imam qiyam berdiri daripada sujud yang kedua dia. Cek gitu. Qiyam berdiri daripada. Kalau kita sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua kepada berdiri betul. Kepada qiyam berdiri, nampak orang lagi. Nampak jadi mudah. Sebelum pada imam bangkit dari sujud yang kedua untuk nak berdiri qiyam rakaat yang seterusnya, dia makmum tu sudah rokok dah. Allahu Akbar, dia sempat rokok. Belum pada imam bangun, dia rokok dah. Maka makmum berkenaan, makmum itu tadi tu mendapat rakaat itu. Rakaat itu dia dapat, dapat rakaat itu. Sebab apa? Kata yang mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya makmum tadi. Ketinggalan dia, terlambat dia daripada imam tu, belum masuk kepada rukun keempat. Hadah. Imam tak masuk rukun yang keempat lagi. Kalau imam nak masuk rukun yang keempat dah, dia tak sempat lagi, tak sudah lagi, apa nak buat? Ha, depan ada cara selesai dia. Ni Musa Nabi ternampak dulu contoh hak muafiq yang diberi kemaafan, yang diberi keuzuran oleh syarak, tinggalkan tiga rukun yang panjang tu. Kerana ketinggalan daripada imam, belum masuk kepada rukun keempat. Habis. Kedua, seseorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah, jadi bersama imamnya lah, bersama imam dia. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah bersama imam. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, ni pun sempat tu tadi. Ni taswir masa Allah pada rakaat yang ke berapa? Rakaat yang ke? Rakaat yang ke apa ni? Rakaat yang kedua maya subuh. Rakaat yang kedua maya subuh. Rakaat yang tiga maya maghrib. Rakaat yang keempat zuhur, asar, isyak. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, tu pada rakaat yang kedua subuh, tiga maghrib, empat isyak. Katalah ke mana pun. Sebelum pada imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan tadi sudah rokok lah. Hak ni nampak dah lah. Supa tadi, hak tadi untuk nak sambung rakaat. Hak ni pun untuk nak habis dah sembahyang. Maksudnya terakhir dah. Nampak lagi? Supa tu. Sebelum imam duduk tasyahud akhir tu, makmum tu berkenaan sudah rokok. Ya sempat rokok. Allahu Akbar. Tok imam pun bangun at-tahiyah ya subhanallah rabbil azim. Tok imam assalamu alayka ayyuhan ya bau sami Allahu liman hamida. Tok imam tu assalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya pun bangun sujud. Allahu Akbar. Tok imam risalah assalamu alaikum ya bau nak sujud yang kedua ya. Boleh tak? Boleh ke dia rakaat tu? Boleh ke dia rakaat tu? Tok imam sujud nak wisalah. Wisalah dah dia. Tu. Tu. Sedap dia lah weh. Tapi sedap tak sedap kalau kira sungguh. Luput banyak tu, tasyahud pun tak boleh baca, apa tak boleh baca. Takde kata dia tu sempat rakaat yang pertama bagi dia. rakaat pertama yang bagi dia. Padahal makmum tu yang terakhir dah, imam yang terakhir dah, dia baru pertama ya. Maka lepas pada dia sujud yang kedua tu, dia bangun sambung halul rakaat yang kedua hak dia. Tak perlu tahiyat dah. Faham tak? Kerana imam tu sudah itu dah. Ha, kalau kira. Kerana imam sudah dah tu. Dia salah dah. Dia buat ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik cara dia. Rakaat tu boleh lagi bagi dia. Cuma, cuma apa? Mak, Tok Imi lagi dah lah. Sudah lah. Dia salah dah. Nampak tak? Tak apa tu. Habis musannah buat ni mudah je ni. Dia kata kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak tiga rukun tu. Betul tak? Masih lagi berada dalam jarak tiga rukun. Jadi rukun yang panjang-panjang tu duk masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya, imam makmum tadi. Tidak masih jaga lagi jarak tu. Belum lagi masuk ke rukun keempat. Belum lagi masuk oleh imam tu kepada rukun yang keempat. Tu nak beli situ. Masuk kepada rukun yang keempat lagi. Yang keempat ni apa? Qiyam bagi rakaat kedua. Qiyam selepas pada sujud yang kedua ataupun tasyahud akhir. Bagi rakaat yang terakhir. Boleh dah. Tu. Sebagaimana contoh-contoh di atas tu bahawa rukun-rukun yang renggang. Apa renggang? Jarak itulah atau jarak yang renggang, yang berjarak. Yang sengih, yang sengih. Kita kata. Tu. Renggang atau jarak antara makmum dengan imam tu. Rukun yang direnggang atau jarak antara makmum dan imam tu ialah tiga rukun yang dikira. Mana tiga rukun tu? Tiga rukun yang dikira daripada rokok. Tak payahlah. Daripada rokok, sujud yang pertama. Tu kira baru kira dua tu. Sujud yang kedua. Adapun iktidal tak masuk. Duduk antara dua sujud tak dibilang. Tak dibilang. Boleh nampak dah. Ni baru nampak ya tu. Sikit-sikit ya tu. Kata dia lagi, jika seorang muwafiq itu sembahyang berjamaah bersama imam dia. Ni contoh yang ketiga. Seorang muwafiq tu sembahyang berjamaah bersama imam. Apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua. Sudah berada dalam qiyam kedua, dalam berdiri kali yang kedua atau ketiga atau keempat, katakanlah. Kerana ia kira habis tiap-tiap rakaat. Jika seseorang muwafiq itu sembahyang berjamaah bersama imam, apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua ataupun ketiga atau keempat. Berada buat apa? Berada untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama lagi. Dia buat apa? Qiyam pertama dia buat apa? Dia baca Fatihah. Belum habis lagi bacaan Fatihahnya. Kesiannya. Belum habis lagi bacaan Fatihahnya. Rakaat pertama. Imam tu masuk rakaat yang kedua dah. Ataupun imam masuk rakaat yang ketiga, dia masih dia berada di qiyam yang kedua. Atau imam masuk ke qiyam yang keempat, dia masih berada di qiyam yang ketiga. Nanya dia. Nanya. Tak habis lagi Fatihah dia. Allah. Siaplah. Tok Imam bangun. Allahu Akbar. Dia panjang sikit musik suara Allah buat ni panjang sikit. Dia kawan ni siap. Sudah tak sudah lagi. Maliki iyyaka na'budu. Siap kecing juga apa ni? Kalau kecing pun sudah pula bakal batal lalu dah. Senang. Kalau kecing. ya orang kita ni kalau tekanan banyak-banyak mulalah. Cek tubik tu pakai batas lalu senil pula. Tak kena buat masalah pun lah. Ni masalahnya jadi akhirnya imam tu bangun dari sujud yang kedua kepada qiyam yang seterusnya. Dia belum sempat lagi nak rokok, duduk lagi qiyam lagi. Duduk walang boleh takde kata din sudah, imam pun sapa dah rakaat yang kedua. Dia pun din, baru sudah din, maknanya sudah dah sapa. Duduk qiyam yang pertama, imam bangun masuk qiyam yang kedua. Apa je nak buat pula sini? Ya boleh tak ni? Tanya kata dia tadi boleh rakaat tu tak? Tak boleh dah rakaat. Tak boleh dah rakaat tu. Sebab apa? Sebab dia lebih dah rukun, tiga rukun. Imam masuk dari rukun yang keempat dah. Itu masalah. Nampak dah? Lagi suruh nak buat suruh contoh tengok. Dia kata belum lagi buat, belum habis lagi bacaan Fatihahnya, atau imam sudah berada di tasyahud akhir. Ha, buat satu contoh lagi. Atau pada imam sana, imam apa? Imamnya. Jadi apabila imam sudah berada di tasyahud akhir, imam tu sudah berada, maksud sudah berada ni sudah masuk, masuk pada gitu ya lah. Yang dia tak mesti sudah ada. Atau imam sudah masuk pada tasyahud akhir, masuk pada tasyahud akhir dah, sedangkan makmum tu, makmum yang muafiq tadi tu lah, makmum tu masih lagi berada di qiyam pertama. Ya Allah, ni qiyam sembahyang subuh lah ni. Sembahyang subuh, solat subuh masalah. Ha tu, tu imam tu dia masuk kepada tasyahud akhir dah, sedangkan makmum tu masih lagi berada di qiyam pertama untuk menghabiskan bacaan Fatihah dia. Ha, lagi. Dan jadi padahal Fatihahnya makmum tadi tu belum selesai, tak sudah, tak habis lagi. Berapa huruf sangat Fatihah dia? Gino lama. Ya ada tu. Banyak kalau lagi masalah dia tu. Kita boleh temu lagi masalah ittifaq, masalah ikhtilaf. Banyak lagi tentang dia. Tu habis tu Allah. Hak duk kita duk buat tiap-tiap hari ni pun ingat tak habis lagi ni. Yang kata apa hak luar-luar, rukun tu, hukum tu, hukum ni, hukum yang berkaitan dengan amalan yang kita buat tiap-tiap hari ni pun kita ingat tak habis lagi. Lepas tu masa mana lagi kita nak ambil cenderung kepada permainan, kepada benda yang sisio lain pada ilmu. Tak nampak jalan, nampak jalan lagi. Jangan kata hok luar ni, hok duk ngaji, hok duk semaya tiap-tiap hari dia pun tak ada ingat habis. Masalah tu, masalah ni, masalah tu, masalah ni, masalah. Banyak lagi. Tu masa ngaji sikit ya. Tu pun mujuk daurah ya. Kalau tak daurah bahaya juga. Ingat kata daurah. Sebut tu daurah ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah, insya-Allah daurah. Tapi kalau ngaji biasa tak ada. Daurah ni berapa hari dah kita baca? Soal dua masuk yang ketiga. Tu pun nampak tak nampak. Kalau daurah sehari apa? Itu kasih pula dah. Kalau daurah bukan sehari daurah. Daurah sehari maknanya daurah lepas zuhur sampai ke asar. Bukan sehari. Bukan sehari juga. Sehari tu daurah sehari dengan maknanya semenjak daripada subuh sampai zuhur semayah, semayah macam tu dah pulak sampai asar, semayah asar tu sampai maghrib, maghrib semayah maghrib sampai isyak, sampai subuh. Ha, tu daurah sehari. Ni bukan daurah sehari, tapi kena cek daurah apa hari. Sehari je daurah, hakikatnya bukan sehari, 2 jam, 3 jam je. Waktu pun nak cari mana tak berhenti, tak nampak lagi lah. Tak nampak jalan. Ha, tu ni nak buat tapak sikit-sikit ya untuk kita ni pergi cari lagi. Kita cari lagi. Cari lagi. Habis. Dah. Allah tu. Lepas tu masa kebanyakan dia buat apa. Sebab saya ini mikir tu, pening tu. Kita dia buat apa. Masa kebanyakan kita tu, dia buat apa. Tu. Yang dia kata apa, hok dia buat tiap-tiap hari ni, tak tahu apa lagi. Buat tiap-tiap hari ni, kita belum tetap molek lagi. Dah. Tak apa dah. Ha, tengok. Ha ni ha dia, ha kita tapi dah ni hal makmum ni pula. Kata dia, makmum tu tak sudah lagi pada awal. Ha, tak sudah lagi. Sedangkan makmum masih lagi berada di kian pertama dan bacanya dan fatihahnya belum selesai. Apa hukum terhadap makmum tadi? Hukum makmum di makian, hukum bagi makmum di makian tadi. Apa hukum dia? Ialah batal sembahyangnya, sembahyang makmum. Kalau imam naik kepada qiyam yang kedua, sedangkan makmum masih di qiyam yang pertama, sembahyangnya batal. Sebab tu kadang-kadang sembahyang sore tu betul tak batal, tapi bila sembahyang Jumaat mula batal. Ada juga orang kita. Nah, yang sebab dia tak tahu benda ni, tak tahu benda. Batal. Malaikat. Ha, ada lagi. Ada cara ukar masalah ni. Ha tu. Dah ada cara ukar masalah. Kalau geti ngaji dia tahu cara ukar sini. Kalau hok tak tahu kecil wali ni, kau songan je. Hok mula takbir baru pula. Ha, takbir baru. Tak ada dah takbir semula. Solat pula. Tapi kita ada cara ukar masalah. Kecewali malaikan, ia makmum tak itu membuat dua pilihan. Melakukan salah satu daripada dua pilihan. Membuat dua pilihan. Ia melakukan salah satu daripada dua pilihan segera. Cepat-cepat. Pilihan ni pilihan segera. Kalau pilih cepat-cepat, ikut pilihan mana-mana tak pun, supaya nak jaga sembahyang, jangan batal sembahyang. Kalau tak buat pilihan segera ni, mati sampai ketua. Apa? Lalu tu kena buat pilihan cepat-cepat. Buat pilihan segera. Tu. Mana? Kau dulu. Kecuali ia membuat dua pilihan segera. Mana? Buat pilihan tu bila? Semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat. Semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat, sama ada rukun keempat itu qiyam ataupun tasyahud akhir. Nampak tu dah. Masya-Allah tu. Tengok. Apa pilihan dua pilihan tu? Bermakna setar sangat je menentu nasib kita. Sekejap sangat itu Allah, masa tu cepat-cepat buat pilihan. Nyatungi aku ni nak buat pilih apa dua ni eh. Kalau hok ni molek juga, kalau hok tu pun molek juga. Tak ada dah masa untuk buat pilih eh. Cepat-cepat buat pilih eh. Tu. Dah. Tengok tu. Mana dia kata iaitu dua pilihan tu. Segera ni tu. Pilihan pertama, makmum berkenaan tu dikehendaki, maksud dikehendaki ni mestilah makmum berkenaan tu mestilah meninggalkan bacaan fatihahnya. Tinggal baca fatihahnya. Fatihah mana ni? Jadi fatihah pada rakaat pertama tu. Fatihah pada rakaat pertama kena tinggal baca tu. Duk iyaka lagi. Tinggal. Tinggal hok tu. Iyaka tu tinggal. Lepas tu nak baca apa pula? Nanti sambung pula hok rakaat yang kedua. Dikehendaki meninggalkan bacaan fatihahnya pada, yang ni fatihah pada rakaat pertama tadi tu lah. Bila tinggal hok tu dah, dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Terus mengikut, kena langsung mengikut dan melakukan apa yang sedang dilaku oleh imam dia. Harap nampak lagi tu tak? Nah, tu. Maknanya kalau imam, kalau imam bangun berdiri, maka ia pun kira sebagai rakaat baru pula bagi dia. Kalau imam bangun berdiri yang kedua, ia pun kira rakaat baru dia pula. Ha, duduk situ, duduk situ, duduk dengar Fatihah imam pula. Kalau rakaat, kalau imam bangun yang berdiri, maka kira-kira sebagai rakaat baru. Kalau imam mulai baca tasyahud, bangun tasyahud, dia kena tunggu tasyahud bersama imam. Nampak tak? Ha, kena buat lah ni. So, saya nak bangun. Tafadhal syekh. Tafadhal syekh. Ustaz. Pergi nak tekan apa? Nak masuk tuang boleh? Tak apa ai. Mandal adalu ala al-khair ka fa'ili. Mai. Orang tengok demo banyak mana ni. Orang tengok banyak mana, balasan tu banyak orang tengok tu. Dia nak mencari kebaikan yang tak kena letih, tak kena penat, bangun sore lagi. Saya pulih. Bangun kan? Bitu email hak jubah tutup email tak boleh jubah sikit. Tutup email sikit. Jubah. Mana? Nun kiblat. Perut lain ni. Buang mana ni sikit. Sikit-sikit cepat. Nak buat yang gambar-gambar rare. Jadi dia kata dia makmum muafiq. Cuba atau email takbir dulu. Allahu Akbar. Lepas tu tak apa lah kita kata. Sekarang ni untuk email tu duk dibaca wadduha. Wadduha wallayli idha saja. Lepas tu makmum ni mari. Allahu Akbar. Apa tu dah? Bila tu imam baca wadduha ataupun kuliah tak apa. Tu imam dia baca kuliah makmum takbir tadi. Jadi takbir. Apa tu dah? So imam tu baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Dia baca cara dia tu imam tu. Makmum ni pun mulai baca Fatihah cara dia. Tiba-tiba tu imam sudah dah tu kuliah tu. Tu imam rokok Allahu akbar. Makmum tak sudah Fatihah lagi. Makmum tak sudah Fatihah dia lagi. Padahal masa dia, masa makmum yang sempat berdiri bersama imam saat ni tu boleh dah 20 bukan lebih. 20 saat tu lebih lah. Kau mana ni? Lengah-lengah sikit lah. Lepas tu tu imam makmum duduk gitu. Ning tu makmum baru duduk baca iyyaka na'budu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak dah? Tu imam sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Tok imam iktidal tu masa tu makmum duk ada lagi baca Fatihah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Duk baca Fatihah lagi. Tak sudah lagi. Nampak ya zahir muafakat hakikat berlainan dah dua ni. Berlainan dah ni. Bila tok imam sujud, Allahu akbar. Tak apalah, buat rupa-rupa sujud. Tu ni apa semua tu? Tu imam sujud. Bila tu imam sujud, makmum dah ada lagi Fatihah. Itu dikatakan renggang antara dia dengan imam tu berapa rukun? Dua dah. Kira-kira baru masuk dua, bukan dua semua lagi. Kerana tu imam tak bangun daripada sujud yang pertama lagi. Lepas tu masuk rukun yang kedua. Ini dah ada lagi. Betul lah boy. Tu imam bangun daripada sujud yang pertama. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajiburni. ni masuk rukun yang kedua dah. Dia tak rokok lagi tu. Tak rokok lagi tu. Baca puah. Baca Fatihah. Bila rakaat yang kedua dia tak rokok lagi, Tok Imam pun dia tak nanti dah. Ya Imam ni kira cara dia, dia pergi Tok Imam sujud yang kedua. Allahu Akbar. Tok Imam masuk rukun yang ketiga. Tak sudah rukun ketiga lagi, tapi baru masuk rukun yang ketiga. Dia tak sudah lagi Fatihah. Lagi. Syarat bagi dia tu tiga rukun dengan sebab dia muafiq. Kalau dia masbuk tak dibenar dimula lagi. Tapi dia muafiq sebab tu syarat kebenaran dia tu tinggal tu. Lalu tu Tok Imam tu renok lama-lama tak ada waktu turun ni. Aku pelenuh juga sujud lama-lama. Aku pun nak bangun lah. Allahu Akbar. Itu tekor ni, ha, ni istirahat dah. Istirahat dah, ha, tu kata-kata tak kira. Kalau tekak istirahat, tak ada tahan. Sekali lagi sujud. Sujud lagi. Sujud yang kedua, Tok Imam bangun. Allahu Akbar, istirahat sedap. Lepas tu makmum rokok. Ha, masuk istirahat tu, tak apa lagi. Dah, dah, dah, dah. Kenapa istirahat tak kira? Cepat lagi tu. Ha, kira semula tu. Bangun lagi. Ha, tu. Tok Imam tu nak bangun dah dari rakaat yang pertama. Makmum tu, makmum tu baca lagi, baca mula, baca mula. Ha, Tok Imam bangun. Allah, ni sambung rakaat yang kedua. Sebelum pada imam nak bangun sambung rakaat yang kedua, pada masa tu makmum saat ni kena buat pilihan cepat-cepat. Kalau biar imam bangun rakaat yang kedua dan qiyam rakaat yang kedua, batal dah sembahyang dia. Nak batal sembahyang. Bukan semasa dia nak pindah tu, semasa imam nak pindah kepada rukun keempat, masa tu makmum kena buat pilihan cepat-cepat. Dua pilihan. Salah satu daripada tu. Apa lah? Satu mana? Jangan dulu, call dulu. Ada sekali. Pilihan pertama, makmum berkenaan dihendaki meninggalkan bacaan. Tok Imam baca biasalah. Atau imam duduk gitu tu imam. Nak gimana? Atau imam baca. Atau imam ni biasa betul. Atau imam rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa tu imam. Makmum ni baru duduk rakaat pertama lagi. Tapi masa ni makmum dia meninggalkan bacaan. Nampak rupa duduk baca hak tadi, tapi dia tak baca dah hak tadi. Hak Fatihah yang tak habis lagi tu dia pekat tinggal hak tu. Duk buat apa pula? Duk dia. Sebab imam nak sambung rakaat yang kedua. Imam nak baca Fatihah semula, makmum pun duduk dengar. Duk, dengar bacaan Fatihah imam tu. Lepas tu dah meninggalkan bacaan Fatihahnya dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilaku oleh imam. Hak ni kita nampak imam melakukan qiyam. Kalau sekiranya imam duduk rakaat yang kedua dah, ha, turun kali lagi imam. Tunggu kali lagi. Okey, rokok tunggu-tunggu lagi. Haa, tunggu apa tadi. Haa, tu imam sujud yang kedua. Haa, sujud yang kedua. Masa tu rokat yang kedua lah. Subuh. Subuh, rokat yang kedua subuh. Tu imam bangun. Allahu Akbar. Haa, tahiyat akhir. Tasyahud akhir. Masa tu makmum kena, kalau nak buat pilihan ni, kena buat turun selalu. Turun hidup tasyahud akhir bersama bersama imam untuk jaga solat dia yang batal. Bila imam bagi salam assalamualaikum, dia sambung rakaat tu semula, ditambahkan rakaat tadi. Hak tu masalah pilihan pertama. Kalau nak buat begitu, aku kasih kepada imam, aku akan jadi makmumnya sampai ke dia tu pi salam, maka dia kena jadi makmum dia turun gi untuk nak jaga jemaah, jaga fadilat jemaah, jaga apa banyak perkara lagi. Jaga fadilat jemaahnya, jaga jaga hubungan antara imam dan makmum. Sebab tu kalau pilih hair tu. Nampak tu dah. Ha, maka yang dilaku oleh imam tu dua, dua perkara. Wa imamnya tasyahud akhir. Wa imamnya qiyam. Ha, tu boleh lah. Ha, tu. Lepas tu dia kata menurutkan bacaan Fatihah. Kemudian hal mana dan melakukan apa yang sedang dilaku oleh imam. Dan ia ia makmum tu, ia makmum tu, nanti lu sikit gi imam lah. Dan ia ia makmum tu imam orang tersebut tu tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Ha, imam risalah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum ni pun bangun tambah satu rakaat lagi. Rakaat yang dia tak sempat tadi. Baiklah. Bermaknanya kalau makmum ni ia dapat sempat berjemaah pada rakaat yang kedua ya. Yang nak tambah apa? Dua. Terhadap. Jadi imam tu dah kunut dah. Allahumma inni fi mal hadai. Bukan kunut tu. Ya, sempat rakaat yang kedua. Ya sempat rakaat yang kedua. Ya sempat kunut bersama imam subuh tadi. Bermaknanya dia dapat rakaat yang kedua dengan imam. Kunut masuk dah. Kalau dulu nampak kunut ni panjang sikit. Jadi ke mana? Rakaat yang ke rakaat yang pertama tu dia luput. Rakaat yang kedua dia tu masuk qiyam. Ha tu. Ha kali kita imam sikit lagi. Okey. Nampak tak tuan? Bila tu imam duk sembahyang subuh ni, sembahyang subuh imam rakaat yang kedua ni. Sembahyang subuh datang yang kedua, makmum baru datang ya. Dah, makmum datang. Ha, takbir semula um. Allahu akbar. Aduh, ha. Oh. Ha, tu tok imam ni, tok imam ni dia sembahyang subuh. Sembahyang subuh rakaat yang kedua. Tok imam rokok, ya sempat jadi muafiq tu. Muafiq, dah, jadi muafiq. Tok imam rokok, Allahu akbar. Masa tu dia tu dibenarkan tinggal lagi satu rukun. Allahu akbar. Ha, sami Allahu liman hamidah. Imam bangun kedua, tiba-tiba tak ada imam tak baca kunut gitu. Imam sujud lalu Allahu akbar sujud. Makmum ni duk ada dalam qiyam lagi. Akhirnya siapa ke imam tu bangun duduk bangun duduk siapa ke tasyahud akhir. Ha. Tasyahud akhir lalu Allahu akbar misalnya. Masa tu imam makmum ni kalau dia nak jadi makmum lagi dia kena turun selalu. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Bila imam wisalam dia kena sama apa? Dua. Dua hok mula-mula tak sempat dan dua yang kedua. Yang kedua dengan sebab tak dapat rakaat dilamak sangat. Habis. Kat tu terima kasih dulu. Terima kasih. Habis. Itu pilihan pertama. Pilihan yang pertama. Nampak tu dah. Dan ia makmum tu tersebut tu tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Itu. Tulis sikit tak apa di yang dilakukan oleh imam tu. Dilakukan oleh imam tanda taruh ialah yakni kalau imam bangun berdiri. Yakni kalau imam bangun berdiri Maka ia pun mengirakan sebagai rakaat yang baru, sebagai rakaat yang baru baginya. Dan mulai baca Fatihah yang lain untuk rakaat itu. Untuk rakaat itu. Dan jika imam duduk tasyahud akhir, maka dia mesti turun duduk bersamanya juga. Turun duduk bersamanya juga. Ah, sekat tu. Allah. Tadi pilihan yang pertama. Adapun pilihan yang kedua kata, atau pilihan kedua buat begini pun tak apa. Kalau kita rasa nak baca juga Fatihah, aku nak rokok juga, nak dapat fadilat rokok juga. Tak sedap kalau semaya tak rokok tu. Ha, kalau tu imam selalu tak dapat rokok, tak dapat sujud, nak buat pilihan kedua pun boleh. Pilihan kedua ialah makmum berkenaan tu dikehendaki niat mufarokoh. Niat mufaraqah, niat bercerai dari imam, niat bercerai dari mengikut imam. Niat mufaraqah, niat bercerai. Aku bercerai dari imam. Ni dalam hati aku bercerai dari imam. Aku bercerai dari imam. Putuskan ikatan dah kita, kerat tali tu. Asalnya tarik dia ya imam, dia tarik kita lagi ikut ke dalam bugi mana-mana. Aku nak kerat dah. Ah, mufaraqah, bercerai, putus ikatan dari imam, mengikut imam dah. Kata dia, aku ni mufaraqah, aku bercerai daripada dia. Niat bukan lapar apa. Bakal becek imam dah. Tak lah nak kecek pun dah. Pakai niat dalam hati kata, aku ni mufaraqah daripada imam, bercerai daripada imam. Kemudian ia makmum tadi tu hendaklah, mestilah meneruskan bacaan Al-Fatihah dia tu. Bacaan surah Al-Fatihah tu baca lagi lah. Baca bagi habis. Bacaan Fatihah yang dia sedang membaca tu. Meneruskan bacaan Fatihah yang dia sedang membaca tu. Teruskan lagi. Baca sampai habis. Bila sudah habis, dan rukun-rukun yang lain. Ada? Teruskan rukun yang lain. Rokok. Subhanallah. Tidak. Imam tu nak sudah dah cari imam, kita dengan dia putus dah. Bila sudah putus, tak ada hubungnya dah kita dengan dia. Maka kita buat cara kita pula, menurutkan bacaan Al-Fatihah dan rukun-rukun yang lain, iaitulah rokok, iktidal, sujud. Baiklah, meneruskan tu dengan seorang diri. Lagi seorang dah lah. Kalau tak saya tubuh orang, kan lagi seorang. Meneruskan dengan seorang diri sehingga selesai sembahyangnya. Sembahyang bagi seorang makmum tadi tu. Tapi saya lah kalau buat begini, ikatan tu lebih lah. Baik kalau kita duduk pada rakaat pertama, kita buat pilihan pertama dulu. Sebab apa? Sebab kita nak jaga lagi jemaah kita tu. Dapat fadilat jemaah lagi rakaat yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau kita putus dah nak hubung payah dah, tak boleh sama dah. Apa tu dah? Malaikat kita duduk rakaat yang terakhir dah. Rasa-rasa nak panggil ada kebebasan sikit eh. Nak baca cara kita, nak baca panjang lagi. Lalu tu kita pun niat mufarakah boleh. Mufarakah. Pilihan ulama, ini agak niat meninggal je. Ya keputusan tu dalam hati dia tu lah. Jawab keputusan sendiri dia tu. Keputusan. Hak yang kedua ni pun jawab keputusan juga dalam hati dia untuk nak mufarakah daripada imam. Hak nun pun dia jawab keputusan dalam hati dia dah untuk nak tugung. Nak apa? Nak mengikut imam pula. Nak mengikut imam. Dalam hati tu. Apa tu dah? Kalau dia tak niat apa-apa tak leh. Tak niat apa-apa tak leh. Pakai bata terus lah semaya dia. Kalau tak niat apa. Tapi ni dia niat bakal mengikut sambung imam lagi. Niat sambung imam. Nampak tu dah? Bila kata imam duduk tasyahud, dia pun niat tunggu tasyahud sekali dengan imam. Niat sambung bersama imam. Niat bersama imam lagi. Niat bersama imam lagi. Pak ni niat putus dengan imam. Pak ni niat bersambung bersama imam. Tu habis. Hendaklah meneruskan bacaan Al-Fatihah dia tu dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri dia sehingga selesai sembahyangnya. Nampak rupa dah ni. Apakah sudah cara dia? Imam pun pergi cara dia, dia makmum pun cara dia. Jika makmum berkenaan gagal, tak berjaya, maksud tak sempat. Jika makmum berkenaan tu gagal, tak sempat membuat pilihan segera tadi. Gagan membuat pilihan segera, membuat pilihan pada mana-mana daripada dua pilihan tadi. Dia tak sempat nak buat. Sampai ke imam tu bangun dah pada qiyam yang kedua dah. Alhamdulillahirrabbilalamin dah. Dia tak nak putusan apa lagi. Tak sempat nak buat putusan, tak sempat nak buat pilihan. Gagan membuat pilihan. Gagan ni gagal. Bukan gagal bodoh. Gagal ni tak sempat, tak dapat, tak berjaya ni. Gagal kita ni gagal kot lah. Gagal kot mana? Gagal. Gagal kot. Okey gagal. Mana tak nampak ni? Cuba gagal dengar. Gagal kat tu. Ni gagal dengan mana? Mana tak berjaya dah. Tu. Tak berjaya, tak dapat, tak sempat membuat pilihan segera tu. Pada mana-mana daripada dua pilihan tu. Dah. Gagal membuat pilihan sebelum imam sampai kepada rukun keempat. Sebelum pada imam sampai kepada rukun keempat, yakni qiyam yang seterusnya ataupun tasyahud akhir masalah. Sebelum imam sampai kepada rukun keempat, dia tak sempat untuk buat pilihan tadi. Manakah rukun keempat? Iaitu rukun keempat tu qiyam kedua. Qiyam yang kedua, berdiri bagi rakaat yang kedua. Atau tasyahud akhir. Tasyahud akhir dah. Itu rukun keempat maknanya. Kalau di imam masuk kepada rukun keempat sedangkan makmum belum lagi buat pilihan tu, jawab dia, maka batal sembahyang makmum itu. Batal sembahyang dia. Tu saya. Saya. Apa tu lagi pula duk sembahyang mari 3 rakaat dah. Rakaat ke 4 batal sembahyang dia. Aduh. Dengan sebab tak tahu, tak reti ni masalah. Tak reti masalah dia. Maka batal sembahyang makmum itu. Batal tu bila? Batal-batal dengan. Tak lalu eh. Maka batal sembahyang. Dikira batal tu sekat mana? Mulai di mana? Batal tu dengan sampainya, dengan sebab sampainya nyo imam tu. Badal lah. Dengan sampainya imam tu sampai-sampai kepada rukun keempat. Kalau imam sampai ke rukunnya keempat, maka batallah sembahyang. Bermaknanya kalau imam masih bergerak pindah lagi tak apa. Buat keputusan masa tu. Buat keputusan semasa itu. Eh dah. Buat keputusan macam tu. Nampak tak? Nampak tak tu dah? Boleh. Kalau tu email lama pula sedap juga. Allahu akbar. bergerak sikit-sikit ha, cepat lagi tu awak putus saya lama sikit. Ada putus nak putus saya lama sikit. Ha, ni kalau untuk imam cepat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha gitu. Itu sikit lagi tu, cepat sikit kena awak putus dia. Ha ni. Masya-Allah. Dah. Islam ni hajar kita juga ni, dia ukar masa Allah sendiri. Dia tak turut orang semata. Kadang-kadang kita nak ukar masa Allah sendiri. Sengang-sengang kau ada air tu, kau nak ukar hajar, ukar masa Allah sendiri. Apa akan buat? Buat pilih air sendiri. Itu ajaran Islam tu. Ha, maka masa tu, masa tu kita buat keputusan lah. Kalau gagal, batal lah sembahyang dia. Dengan sebab sampainya imam kepada rukun keempat, kepada had qiyam atau had duduk tasyahud. Masalah. Sedangkan ia makmum tu masih berada di rukun yang pertama lagi. No, duduk sama lagi. Duduk di rukun pertama. Duduk di rukun yang pertama. Rukun pertama mana? Ha? Rukun pertama ni sebuah dia tu lah. Ni sebuah bagi makmum sendiri tu. Dia rukun pertama lagi. Maknanya, kalau sembahyang qiyam pun qiyam pertama lagi, dia duduk di qiyam pertama lagi. Imam naik kepada rakaat yang kedua dah. Dia masih ada di rukun yang pertama lagi. Maksudnya di qiyam yang pertama lagi masalah. Duduk situ lagi. Boleh. Tetapi tidak mengapa. Tak apa, tak batal lagi. Tetapi tidak mengapa, tak batal lagi jika sama-sama berpindah. Tak apa, sama-sama berpindah. Sama-sama berpindah, selisih dia kata. Sama-sama selisih. Mana selisih? Cuba buat misal. Iaitu selisih di sini, makmum sedang berpindah kepada rokok, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam, qiyam kedua tu, atau berpindah kepada tasyahud akhir. Apa nak tak selisih dengan yang lain? Allah, imam bangun untuk nak qiyam kedua, dia pun rokok. Tuang untuk nak rokok. Allahu akbar. Ha, kalau selisih kita tak apa. Selisih dia tak apa. Kok tak boleh ni apa? Imam bangun dah, dia duduk-duduk lagi. Ha, hok tu batas maya. Boleh. Selisih tak apa, selisih. Eh, gi dulu imam wei. Dah selisih ah. Ha, gitu. Ha, dia semaya ni. Itu dah. Tapi hukuman gitu. Hukuman gitu. Sebab tu imam kena pandai juga. Walaupun dia tu hukum muafiq dan masbuk ni tak kena mengena dengan dia sekalipun, dia sendiri dia kena pandai. Tengok keadaan makmum tu agak. Tengok keadaan makmum dia tu. Kalau nampak makmum tu tak sudah lagi, tak ramah lagi, tak ada tak rokok lagi, ramai tak baca Fatihah, tak habis lagi, rokok bila lama sikit imam tu, nanti lu kalau you pergi cepat-cepat ha, demo tu nyanyo tu sia demo tu, rokok lama sikit lagi, nampak makmum rokok bi ha pergi sekali, nampaknya begitu. Untuk imam ni kena pandai juga. Ikut ku lah, ikut ku semata, tak boleh kira tengok makmum. Habis ya? Tak payah tu. Masalah makmum yang muafiq. Ni tiba-tiba masalah makmum muafiq. Ni ada masalah, ni ada masalah. Takde kira baru nampak saja ya, buat bentuk surah ya. Hak ni mula timbul masalah yang berlaku. Ni hak ni penting. Di sini, sini kena amati sikit lah. Masalah-masalah. Masalah makmum yang muafiq, kata musannaf, ulama-ulama fiqah. Ulama-ulama fiqah yang ini dalam mazhab Syafi'i lah khususnya. Ulama-ulama fiqah telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. hukum orang muafiq ada beberapa masalah. Ada masalah yang bersepakat kata oleh ulama, bersepakat kata, bersebulat suara oleh para-para ulama fiqh. Masalah yang muafakat namanya, masalah yang ittifak. Dan ada masalah yang berlainan pendapat, masalah yang ikhtilaf, masalah yang berselisih pendapat antara mereka itu ulama. Ada masalah yang muafakat, ada masalah yang ikhtilaf, bersalahan. Kena ingat kan? Kena ingat. Ada masalah ni kena ingat. Ngaji muafiq masbuk seolah salah satu daripada parti dia, isi kandungan dia hal sini. Sini. Kitab dia. Kita ngaji kitab ni tiga perkara tak boleh ingat. Satunya takrif muafiq masbuk. Yang kedua pilihan yang kita akan buat. Yang ketiga masalah yang berlaku. Tak apa dah. Tak banyak mana pun kalau kira. Ingat masalah ni. Masalah ni apa? Ittifak ke ikhtilaf ulama? Kita masalah. Nah. Kata dia antara masalah-masalah yang bersepakat, yang muafakat, yang bersependapat hukum antara ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Berlaku benda ni tak tersebut dalam kitab bagi imam-imam, maka mereka jadi berselisih. Ulama segi berselisih. Khususnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ini masuk dalam mutaakhirin ni. Mereka yang kemudian daripada Imam Nawawi dan Rafi'i itu dikatakan mutaakhirin tu. Ulama yang kemudian, ulama fiqh yang kita, ulama kemudian. Antara masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Berapa masalah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 masalah yang ittifak. Hak ittifak senang kita. Senang. Ingat saja, ingat. Sebenarnya hak ittifak ni susah. Kalau hak ikhtilaf tu sini. Hak ikhtilaf tu sini. Ikhtilaf tu kita boleh pilih. Hak ittifak ni tak boleh pilih lah. Tak boleh pilih lah. Kena hak tu. Ialah seperti berikut. Masalah pertama. Ini hak ulama ittifak. Ingat ya kau dah. Masalah pertamanya orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak. Hak ni ittifak semuanya. Orang muafiq, makmum muafiq yang dimaaf, diberi kebenaran oleh syarak, dimaaf kepada yang tinggal, kepada mereka yang tertinggal, terlambat tiga rukun. Tiga rukun yang panjang-panjang. Kitab Muslim ni kena kira kadang-kadang ada zahir dia, wabi kita keliru tu. Banyak, banyak. Orang muafiq yang dimaaf oleh syarak, kepada yang tertinggal tiga rukun. Tiga rukun yang panjang-panjang lah. Tertinggal tiga rukun jarak. Kecil itu dah. Tinggal tiga rukun jarak daripada imam itu. Kalau kita buat kitab baru, masuk susung dah. Susung we mula izin sedap dengar sikit. Ni pun mudah je kat dah ni. Ya tolong mudah dah banyak dah pada kitab musalli tu. Pada kitab musalli tu. Kau seli tak? Bahjatun Mardiyah. Hak syedaw. Masalah pertama, orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak. Dimaaf kepada yang tertinggal, kepada terlambat tiga rukun jarak, tiga rukun renggang, tiga rukun daripada imam itu. Kecek gitu. Kalau kita nak asing ibarat lagi, kita tukar ibarat kata ya. Orang muafiq yang orang muafiq yang syarak memberi kebenaran untuk tertinggal dari imam tiga rukun yang panjang-panjang. Iyalah. Tu situ lah. Apalah. Gitu ya. Iyalah orang yang lama baca lambat, bukan lembut. Lama tu lembut. Lambat. Lembut ni lembut lah. Kau baca kita ni tak kata siapa kasar. orang yang lambat-lambat bacaannya. Nyok orang tu baca eh lambat, lambat baca eh dia. Dia tak sempat berdiri bersama imam sekurang 20 detik. Tetapi baca eh dia tu tak habis lagi, kerana dia tu tobe'at jadi lama pasal tu. Sebab apa dia lama? Kerana tobe'at kejadiannya. Pesing dia tobe'at kejadian dia begitu. Tobe'at ke dia je begitu. Nawak gano kalau pesing lidah, pesing lidah kawan ni baik ya. Dia kata ada orang kita tak sempur baca lama. Kaca tekan dan warna pun banyak tu lah. Banyak tu lah. Hak pasang cepat-cepat, tapi nak lihat cepat-cepat. Ni cepat lama. Dia mau lama ke cepat eh? Sederhana, cuba baca. Cuba baca tengok. Ni je lama sikit baca dia. Aduh, lama-lama. Kalau duduk ponok macam-macam eh? Untuk pakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yanglah yang betullah dia. Bukan dia waswas. Dia baca betul lagi, tapi dia tobe'at dia gitu dah. Awak rasa dia kawan ni. Kalau waswas je bis bis bis. Tu banyak kali satu waswas. Bis itu. Kalau ni bukan waswas je baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kiyam tadabbulah dengan makhrajnya, dengan apanya cukup. Sebab tu jadi lama sikit je. Hak cepat pun bukan tak kira. Kira juga, tapi dia betul nak cepat. Dia payah dah cepat, nak lama payah dah. Hak lama nak cepat tak apa, tapi hak cepat dah nak lama pula payah. Pokok kereta juga lah. Lepas yang jinjok kereta dah, kaki lepas itu dah, ayah sikit dah lama lah. Orang yang lama bacaannya, yang kata sebab apa baca yang lama? Kerana tobe'at kejadiannya gitu. Dan yang ni padahal bukan was-was, bukan lama tu kerana was-was. Yang lama ada yang ni, lama kerana tobe'at dan lama kerana was-was. Hak was-was ni syarat tak beri kebenaran. Syarat tak beri kebenaran, tiga-tiga rukun yang panjang. Tu, nampak tak? Masalahnya dia dia lama tabiat dia. Lama tabiat dia. Bukan waswas. Hak waswas ni Allahu Akbar. Satu ayat tu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash ya. Kalau tu imeh waswa, masya-Allah. Dia buat je waswa di takbir dulu lagi. Yang kata waswa dibaca, waswa di takbir dulu lagi. Kadang-kadang Allahu Akbar, makmum pun bab habira. Dia pun bau Allahu Akbar semula. Tu dia waswa di pada takbir dulu lagi. Apa sih waswa ni kadang-kadang? Tapi setengah-setengah orang dia waswa di takbir ya. Tapi baca ayat biasa. Tapi kadang-kadang takbir tak apa, baca ayat tu waswa. Baca-baca. Bisikkan syaitan waswah ni. Sebab tu ada setengah kitab dia galakkan kita baca qul a'udzu birabbin nas tu sebelum bila kita nak sembahyang ke. Kitab apa ni? Hidayatus Salikin misalnya. Tak ingat Hidayatus Salikin. Hak Syekh Abdul Samad Al-Falambani tu. Disunatkan kita baca qul a'udzu birabbin nas sebelum pada kita nak takbir, sebelum kita nak sembahyang tu. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada waswas al-khannas. Itu mudah-mudahan jadi terubat juga dengan penyakit waswas. Habis ya. Ayah kat waswas, jangan biar itu. Jangan biar dapat jerakit. Ya syaitan nak bisik. bukit apa tak, syaitan dah bisik, tak sah lagi tu. Cara pertama mula-mula bakal menyalahi syaitan tu dulu. Bila dia kata, bila rasa tak sah lagi tu, ditindih dengan pasal sah dah. Walaupun hakikat lagu mana pun, sah dah, tak apa dah. Tak apa dah, gitu. Lepas tu, boleh ke? Tak apa. Ingat gitu dulu. Lama-lama dia habis dibisikkan tu setengah daripadanya. Waswah tu ayah. Ingat tu buku cerita ni, pada MK ni lalu ada seorang tu waswah semaya. Waswah. Semaya dekat dalam masjid. Allah. Lepas tu Allah yarham tu pada MK tu lalu. Pada lalu nampak ya dia waswah. Ya juga. Pada juga. Hei! Nak masuk syurga seorang tu mana? Nak masuk syurga mana? Pakalan suami ni. Allah. Pada dia juga. Woi! Mu nak masuk syurga seorang ke? Susah. Lepas pada tu hilang waswah. Berkat pada emkoh ni. Jekoh dia tu hilang waswah. Jekoh dia kepada orang tu hilang. Kita yang tapi kita ni tak tahu, tak kena nyukah lah nyanyi dia. Lama pakat nyukah dia habis. Apa dia semayan ni? Bur! Tak mari dah asal. Tak mari dah. Tu dah. Ni penyakit waswah ni syarat tak beri kebenaran tiga rukun tu. Tapi kesian juga. Syarat pun juga sikit-sikit. Cuma tak beri kebenaran tiga rukun yang panjang ni. Lamat ni lamat tabiat kejadian. Kita sendiri tak tahu kata diri kita ni baca tak waswah ke pesing tabiat. Kita tahu. Kadang dia tahu kata dia tu waswah. Dia waswah. Susah lah. Tak apa lagi baca nu. Diuduk lagi tu waswah. Waswah wuduk. Duk pusing nak kolong tu. Tak sudah, lemah semuanya tak sudah dah. Kesia belah lah. Akhirnya putih habis muka, pucat putih dengan air. Dia rasa tak sudah lagi wuduk dia. Tak sah lagi. Lepas tu tengok orang dulu, tengok kalau ada orang je tak ambil wuduk lagi. Bila orang tak dok mula. Allah. Yang ada pusing kat kepala tu. Ada tu pakai macam-macam. Ya Rabbi. Alah. Tu penyakit bisikan syaitan dia tu. Bisikan syaitan. Cuba amal aku nak mengambil Rabbin Nas tu dulu. Belum pada solat tu. Sentiasa kita jaga hak tu. Bacakan ayat tu dulu. Mengambil Rabbin Nas malikin nas ilahin nas. Surah tu dah. Dia kata, kalau gitu maksud dengan orang-orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak supaya tinggal tiga rukun yang panjang-panjang dari imam ialah orang yang lama bacaan dia. Lama tu kerana tobe'ah. Hak ni ittifaq ulama. Ittifaq ulama kata yang diberi kebenaran untuk lama adalah orang yang lama tobe'ah dia. Bacaan tu lama. Adapun waswat, ittifaq kata tak boleh. Tak boleh. Bukan waswat lah. Bukan kerana waswat. Bukan lamak tu kerana waswat. Tetapi Bukan orang yang lamak bacaannya tadi. Bacaan orang tak apalah lah. Tetapi orang yang lamak bacaannya kerana waswat. Dia lamak bacaan kerana waswat tadilah. Walaupun do tu lama lah. Tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Syarat tak beri kemaafan, syarat tak beri kebenaran tinggalan ketinggalan tiga rukun yang panjang-panjang tu tak beri. Itu dah. Tu maknanya apa? Tak beri tiga rukun tu dia kena tulis itu tiga rukun dan itu. Yakni mestilah dia habiskan bacaan Fatihahnya. habiskan bacaan Fatihahnya. Tetapi tak dimaafkan. Tertinggal dalam mat daripada imam tiga rukun yang panjang-panjang. Tu kesian sikit. Kesian dia. Tapi syarat we keluar sikit ya, jalan keluar untuk dia sikit ya. Dia ni orang waswan ni, dia kena baca we habis Fatihah. Habiskan Fatihah. Pak imam rokok dah. Ha rokok dah rokok ni. Dia kena habis Fatihah. Tu imam iktidar lah. Sami Allahu liman hamidah. Dia tak habis lagi. Walau imam tu sami Allahu liman hamidah dah tu. Dia kena cepatkan habis-habis baca ayat dia. Lepas pada tu, ha apa yang dia kata? Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswas tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun tu. Malaikat syarawi lagi, kesian ada rahmat lagi. Malaikat dimaafkan. Jadi untuk orang yang waswas tadi, dimaafkan untuk yang waswas tu, dimaaf sekadar imam belum turun untuk sujud. Sekadar masa imam belum turun untuk sujud. Ya dah. Dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Dia selesai bacaan Fatihahnya. Yani dia mesti selesai habis bacaan Fatihahnya. Jangan imam turun sampai ke sujud. Bila imam sujud, kalau tak sudah Fatihah lagi, batal sembahyang dia. Ni bagi waswas. Tinggal sekadar mana? Tinggal sekadar rokok, tinggal sekadar iktidal saja. Bagi yang waswas ni, diberi kebenaran hanya tinggalkan rokok, tinggal daripada rokok imam, terlambat rokok, terlambat iktidal saja. Adapun bila imam mula sujud, turun sujud, dia tak sempat nak sambil lagi, nak batal tu. Nak batal tu. Apa nak rupa? Kalau itu nak buat pilihan tak boleh ke? Dua-dua. Tak ada pilihan bagi dia. Tak ada pilihan bagi dia. Pilihan tadi untuk muafiq. Orang muafiq. Dia ni bukan diagak sebagai yang muafiq juga, tapi muafiq sekerak. Muafiq sebelah jadi rutak gitu. Masuk sekerak. Mekah sekerak. Duduk jadi kot tu. Tak habis juga dia. Jadi waswah. Waswah. Maka dia tu selesai bacaan Fatihah dia, yakni orang muafiq yang waswas boleh menghabiskan, maksud boleh ni wajib, mesti menghabiskan bacaan Fatihah dia. Kena baca Fatihah bagi habis. Menghabiskan sebelum imam turun sujud. Sebelum imam turun sujud yang pertama. Sujud ni sujud yang pertama. Gerti diturun tu adalah sujud pertama tu. Jika dia dia orang muafiq yang waswas saat itu belum habis lagi membaca Fatihah, imamnya, jadi padahal imamnya, imam bagi muafiq saat itu turun untuk sujud dah, dia tak habis lagi Fatihah dia, maka batallah sembahyangnya. Sembahyang bagi muafiq yang waswas tadi, batal sembahyang. Kalau imam turun sujud sampai ke tahap sujud, dia tak sempat lagi untuk nak rokok, batal sembahyang dia. Kecuali ada juga jalan keluar, satu jalan saja. Kecuali malaikat makmum berkenaan tadi niat mufaraqah, niat bercerai, berpisah dengan imam, dia kata. Kenapa niat mufaraqah? Bila tu niat tu? Niat tu sebelum imam turun sujud. Bila imam Allah turun pergi sujud tu, dia kena niat mufaraqah daripada imam dah. Orang yang waswas tadi niat mufaraqah daripada imam sebelum imam turun sujud. Dan dia orang muafiq yang waswas tadi, dia tu di waktu itu dikehendaki, ini diwajibkan meneruskan, sambungkan bacaan Fatihahnya tadi. Wajib dia kena sambung Fatihah bagi habis. Faraqah kena niat mufaraqah. Lepas tu Fatihah kena sambung bagi habis. Tak boleh ke nak turun bersama imam? Tak boleh. Tak ada pilihan untuk bersambung bersama imam. ia kena kerap lah. Mu ni tak lagi dah mu ni. Apa nak nak nak hak tayar ya payah. Dia mau nak gi tak leh. Nak gi payah. Ada lemah ni. Kena kerap lah. Kena kerap waktu putusai lah mufarraqah daripada imam. Berpisah dengan imam sebelum imam turun sujud. Dan dia tu di waktu itu tu dikehendaki meneruskan bacaan Fatihahnya. Ya dah. Dan mengijakan rukun-rukun yang lain. Seperti tu rokok, iktidal, sujud. Ha, ikijakanlah hingga selesai sembahyang sampai ke beri salam. Sampai kepada beri salam. Kat tu baca eh. Kepada orang muafiq. Jadi bagi orang muafiq yang waswas. Ingat, bagi orang muafiq yang waswas tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Tak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam. Tak boleh. Nak buat pilihan yang kedua tu tak boleh. Eh bukan. Pilihan pertama tadi kan. Ha, maksudnya tak boleh buat pilihan satu lagi. Ada satu saja untuk dia, niat mufarraqah. Nak tinggalkan bacaan terus menyambung dengan imam tu tak boleh. Nak meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh tu bila? Bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Kalau tak sempat, tak dan nak menghabiskan bacaan Fatihah dia. Tu imam rokok dah, dia tak habis lagi Fatihah. Ha, tak apa lagi. Tu imam iktidal, sami Allahu liman hamidah, dia tak sedah lagi Fatihah dia, dia waswas cara dia. Bila tu imam turun sujud, Allahu akbar, masa tu dia kena wajib niat mufarraqah. Boleh tak dia dia tinggalkan baca Al-Fatihah dia dan terus sambung sujud sekali dengan imam? Tak boleh. Tak ada pilihan tu. Pilihan tu tak ada. Nampak tak gitu? Kena buat contoh pula kan? Hmm. Mana tu? Mana-mana aku dulu. Tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Ha tu, ha tu. Betul. Tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus. Dan terus. Ha tu, betul. Atau pada meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Tak boleh tinggal dan tak boleh terus melakukan apa yang dibuat oleh imam tadi. Pak ni maknanya tak boleh buat seperti orang muafiq lah. Orang muafiq biasa, kalau sekiranya dia tu tak kehendak untuk mufarraqah dari imam, dia boleh buat satu pilihan lagi, iaitu tinggal bacaan tu dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam. Satu pilihan tu. Tapi hak ni, ni dia tak ada pilihan tu. Waswah. Nyanyi agak dia dah. Tapi syarat tak kira gitu. Syarat kira sebagai orang yang sengaja dan taksir. Taksir meninggalkan bacaan. Bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, sebab apa tidak boleh? Sebab apa tak boleh meninggalkan bacaan? Sebab apa? Kerana ia yang waswah tadi dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya Al-Fatihah. Dia kira seperti orang yang sengaja meninggal dah. Orang yang sengaja meninggal ni lagu mana? Eh? Eh? You know? Batas semaya. Cuba kita kata sengaja meninggal. Tu email tu duk semaya dah. Tu email duk baca. Tu email duk baca kuliah ayuhan. Tu email duk baca waktu duha. Tapi dia makmum ni tu sengaja. Tak apa. Dia lu makmum ni, dia tak baca Fatihah lagi, dia tunggu. Padahal masa tu tu imam amin dah tu, dia kena baca Fatihah lah. Tapi dah lama lagi tu imam ni, dia lama. Eh surah Baqarah, dia kata surah Baqarah ni Alif Lam Mim Zalika, oh, surah Yasin. Tu imam tu Yasin, panggil ni. Padahal dia tak tahu tu imam baca satu ayat lah. Boleh kira baca. Lepas tu dia tu tu sengaja tinggalkan akan surah Fatihah dia. Sengaja tinggal tak baca suratul Fatihah. Maka orang ini syarat takwil ke apa? tak serupa dengan orang yang tak sengaja tinggal. Kalau tak sengaja tinggal, lagi akan datang. Dia ni bukan tak baca, tapi dia tunggu nak selesai imam tu amin dulu. Apa tak? Bukan dia sengaja tinggal, dia nanti nanti dengar dulu Fatihah imam. Bila amin sekali imam, dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tu imam rokok lalu masalah. Maka waktu tu dikira muafiq, hukum dia tu ada hukum lepas lagi. Bukan sengaja tinggal tu. Dia bukan sengaja tinggal. Tu. Tapi hok ni ada kira sebagai sengaja tinggal. Ada orang yang sengaja tinggal baca Fatihah. Bagi mereka ni sama dengan orang waswas. Orang waswas sama orang sengaja tinggal baca Fatihah. Tu. Nampak tu dah. Kalau nampak mudah lagi kak, sembahyang zuhur masalah. Sembahyang zuhur ni semenjak takbir di imam lagi, Allahu Akbar, dia tak baca. Tak baca Fatihah, tak baca. Sampai ke imam rokok. Baru kira baulah dia kira. Kira baca. Rokok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dia tu kena cepat habis-habis. Kena apa ni, kena baca dengan cepat-cepat. Untuk sempat sujud dengan imam. Tak boleh tiga rukun yang panjang-panjang kerana dia tu dikira sengaja tinggal Fatihah. Sengaja tinggal Fatihah. Mana tidak? Faham tak tu eh? Cuba kira tengok. Klik baca sekali lagi. Nah, tu masalah pertama. Hak ni ittifaq ulama. Kesimpulan masalah ni apa? Kesimpulannya, mereka yang ulama ittifaq bahawasanya dia ni syarat beri ma'ah untuk tinggalkan tiga rukun yang panjang-panjang dari imam adalah mereka yang lama bacaan dia kerana tobe'ah kejadiannya begitu, bukan orang waswah. Kalau orang waswah tak diberi kebenaran tinggal tiga rukun, hanya wajib dia habiskan Fatihah dan cepat-cepat melakukan rukun-rukun yang lain wis sempat dengan sujud dengan imam. Kalau imam turun sujud dia tak sudah Fatihah lagi, batal sembahyang dia. Waswah. Ingat ni orang waswah ni suku ni. Orang waswah ni syarat kira asing pula. Cara dia. Boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Jika dia belum habis lagi membaca Fatihah, imamnya turun untuk sujud dah, maka batallah sembahyangnya. Kecuali makmum berkenaan niat mufaraqah, berpisah dengan imam sebelum imam turun sujud, dan dia di waktu itu dihendaki meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengejarkan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Kepada orang muafiq yang waswah, tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya kan Fatihah. Taksir dia bermudah-mudah tu. Maksudnya taksir dengan bacaan Fatihah. Bila buat begitu syarat tak beri maaf. Tiga rukun yang pandai tak. Tak apa tu. Tak apa tak. Mudah dah. Tak ada ayah nanti. Yang payahnya ingat. Ingat tu payah sekali. Tak payah ni sini tak payah. Tapi siapa masuk semua tu ha. Jadi kita sendiri pun jadi hok dah mengaji dah pun kadang-kadang pening kak. Dia nak ukar masa Allah tuan. Tu habis. Masalah kedua, hak ulama duk ittifak lagi. Masalah kedua yang ulama ittifak mana ni? Iaitu orang muafiq yang syok. Syok dia perasa ragu-ragu. Mari dalam hati dia syok. Orang yang muafiq yang syok, yang ragu-ragu hati. Bila dia syok tu? Syok tu sebelum dia rokok. Sebelum dia rokok, dia syok mari dalam hati dia. Dan ini padahal sesudah imamnya rokok. Imam rokok juga lah. Untuk imam subhanallah rabbil azim dah. Dia tu nak turun dah tu, nak turun rokok bersama imam. Tapi imam ni, untuk imam rokok tu, tapi dia nak adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Sakni ni aku baca wajah tu ke Fatihah? Iyalah. Hok baca panjang-panjang ni. Rasa-rasa baca dah. Rahmanir Rahim. Ke wajah tu sat ni ha? Hok baca lama tu. Ha, jom mari. Baca di Fatihah ni ada syok. Ada syok. Tu baliknya gitu. Lima syok. Ada tak pasal tu? Ada orang dia. Dah dah. Walid kena tukar dengan wajah tu tu. Kerana kita baca wajah tu lama kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir. Wajah tu wajah yang lazi fatur samawati hanifa muslima wa ma ana min syirki. Inna salati wa nusuki. Waktu masalahnya kalau sembahyang yang jahat. Sembahyang maghrib, maghrib. Sembahyang maghrib tu imam baca Al-Fatihah. Semasa tu imam baca Fatihah, kita pun wajah tu wajah yang lazi fatur samawati. Bila amin kita pun tak baca Fatihah lagi. Dengar tu imam nak baca suara sedap. Suara sedap imam. Amin. Nak baca surah apa? Sedap ke? Balik mari apa surah apa? Ar-Rahman misalnya. Apa nama tu? Datang surah mari. Tadabbur. Tiak air mata. Mengalir air mata. Sedap dengar je, ralik. Tiba-tiba tu imam rakak Allahu Akbar je pun. Sat ni ni Fatihah baca ke ke sekuada wajah tu? Tu dia. Dia rasa memang syok lah. Belum dia rakak tu, sudah imam rakak dah. Tapi ada kok ia sudah baca Fatihah atau belum? Belum baca lagi. Maka ketika ni ittifaq ulama, maka wajib ke atasnya atau orang muafiq tadi wajib membaca surah Al-Fatihah hingga habis. Kerana asalnya tak baca. Syok baca ke tak baca? Asal tak baca. Sebab bila asalnya tak baca, wajib kena membaca hingga habis. Iki asal. Maka wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah hingga habis. Baca. Oh, imam rokok dah. Biarkan dia rokok. Kerana syarat beri kemaafan kita dan dimaafkan ketinggalan, terlambat tiga rukun yang panjang-panjang, tertinggal daripada imamnya. Tak apa, sini ittifaq ulama boleh. Baca Fatihah lah. Baca Fatihah. Kena tuan mana baca berat. Mana-mana berat lek baca kira supaya yakin. Zon tu je kira matabat yakin dalam masalah ni. Kalau kata wasa berat lek baca dah, ha baca. Baca dia tak kena. Kalau syok tu masalah. Kalau kita tak an yakinu la yuzalu bisyaki. Yakin ni tak akan dihilang dengan syok, tapi yakin tu dihilangkan dengan yakin. Dan masuklah yakin tu juga zon. Zon dia dapat hilangkan dengan zon tu pula. Mana? Hok tu tak nak baca. Kalau zon dah kata baca, rasa baca dah. Rasa baca, berat baca dah. Kerana ingat-ingat aku ni, ingat-ingat rasa-rasa apa? Ya syok ni, baca ke tak baca 50-50. 50-50. Adapun masalah zon ni, dia berat baca dah. Berat baca dah. Kerana aku ingat kata walad dolin tak ni. Din-din tu ingat walad dolin. Aku ingat teka tu masalah. Ya berat lek baca dah. Apa tak apa, boleh baca. Boleh tak kena baca dah. Mana? Surah mana tu? Surah masalah surah rakaat tu dah. Kalau kira tu. Kira tu surah rakaat dah. Habis dah. Maka dia kata wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah hingga habis. Tu. Dan dimaafkan ketinggalan je sepatu kaedah tu dah. Dalam doa pun sama ya. Tapi ni kira masalah, masalah muafiq masbuk ni kira ittifaq ni. Ittifaq ni tentang masalah muafiq. keadaan dia diberi maaf tiga rukun tu. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya, imam bagi makmum tadi lah. Habis. Lepas tu masalah ketiga. Hak ni ittifaq juga. Ittifaq juga. Seorang muwafiq yang lupa. Ha ni lupa tu. Tak ada nak syok lah. Seorang muwafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihah. Ya tahu kata lupa. Ya tahu tak baca lagi. Mula lagi lah. Tapi tika lupa dia tak ingat lah. Maksud dia tika lupa dia tak ingat. Ni dia mau ingat tika dia habis lupa tu. Ha tak apalah. Masalah ketiga, seorang muwafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihah. Lupa tu sehingga imamnya, imam dia tu rokok. Siapa ke imam rokok dah? Imam rokok. Tetapi walhan, sedangkan makmum berkenaan tak ni, makmum muwafiq tak ni belum rokok lagi. Makmum tu belum rokok lagi. Dia duduk ada lagi. Tapi dia lupa. Dia lupa baca Fatihah. Tok imam rokok, dia tak rokok lagi. Kemudian, kemudian daripada dia lupa tu, lepas pada lupa tu, dia teringat lah. Ni lupa-lupa. Baca lagi ku ni Fatihah. Kemudian dia teringat. Teringat lagi. Ingat apa? Ingat bahawa dia tu belum lagi membaca Fatihah. Tak baca lagi Fatihah. Maka makmum ini diwajibkan, mestilah dia membaca Al-Fatihah hingga selesai bacaan. Kena baca Fatihah sehingga habis bacaan. Dan dimaafkan kepadanya, kepada makmum ni, kepada makmum wafiq ni, dimaafkan ketinggalan tiga rukun seperti di atas juga, seperti masalah yang lepas mari. Sama juga. Ingat masalah ni lah. Kalau lupa ittifaq ulama, jadi boleh baca Fatihah lagi sehingga habis dan tinggalkan rukun tiga rukun yang panjang-panjang. Lupa, wah ni syok. Yang mana lebih elok bagi orang waswas, solat berjemaah atau solat sendirian sehingga waswasnya hilang? Apa mana lebih elok? Tengok pula lah tahap waswas dia tu. Kalau waswas dia agaknya mengganggukan, mengganggukan para jemaah yang lain, maka lebih elok dia tu mengubati penyakit waswas dia dan sembahyang seorang sendirian dulu. Tapi kalau waswas dia sikit je, sehingga dia rasa kan dengan sebab jemaah ni lah akan mengubati waswas juga, kerana dengan ramai-ramai akan membawa kepada dia tu jadi cepat sikit untuk nak menghilangkan perasaan waswas tu dan sebab banyak, maka boleh dia semaya jemaah. Tapi kalau mengganggu orang, okay, siapa kepada dia sendiri tak sedar diri, kata dia ganggu kan, Allah, Allah, Allah misalnya, jadi takde, dia cepat. Tapi dia rasa biasa dah bagi dia. Tapi menggangguhkan orang tu, jadi afdal dia semaya seorang diri dulu sehingga waswas dia hilang. Jangan wi, jangan biar wi teruk kasuah ni. Dia teruk ayah. Ayah. Soalah. Lebih kurang kita baca pasal ni dulu, surah An-Nas tu dulu. Waktu biasa dah untuk nak hilangkan mudah-mudah. Dan bagaimana kau nak beza antara syok dan wasuah? Seperti syok pada bilangnya ayat yang sudah dibaca pada Fatihah. Macam mana? Sudah syok pada bilangan ayat. Biasanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu timur syok. Timur syok kata, saat ni Ar-Rahmanirrahim ni, Bismillahirrahmanirrahim ke Ar-Rahmanirrahim? Haa, Bismillahirrahmanirrahim ke Ar-Rahmanirrahim? Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim ke Ar-Rahmanirrahim? Haa, hak tu syok. Timur syok mari tak? Haa, syok. Kalau tak baru mari, maka bila syok dah, ia akan hilang, ia akan kembali baca semula. Kembali baca semula. Dan tidak ada dah lepas pada tu. Dia sekali ya syok ni. Sekali ya. Waswah ni ya timur. Kalau orang tak malam jazuk, lam jadri lah. Syok ni ada berlaku. Syok ni ada berlaku. Titik orang yang mesti kena ada. Kalau kulihat dia berlaku. Tapi waswah ni, orang yang berlaku dia ya tahu rasa. Ya bisik-bisik mari, ya rasa tak kena lagi. Kena pula, tak kena lagi. Tak kena lagi ni. Baca-baca pula. Tak kena lagi ni rasa ni. Baca pula. Tak betul lagi. Situ sikit lagi. Sini sikit lagi. Sikit. Jadi banyak sampah kaca dia. Sakit pala. Orang was-was sakit pala. Orang syok tak sakit pala. Tapi tua yang waswah tu lah yang tahu ya. Dia tahu. Dia bisikkan syaitan tu. Dia rasa tak kena lagi. Dia rasa macam-macam. Dia rasa tak betul lagi. Tu dah. Habis. Mana lagi? Dia kata masalah keempat. Seorang muafiq yang syok. Syok pula. Ni. Seorang muafiq yang syok. Adakah dia tu telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Nampak tak beza dengan hak tadi, tapi beza. Beza di mana? Hak tadi imam sudah rokok tapi dia belum rokok. Tengok juga. Seorang muafiq yang syok, adakah dia tu telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Baca dok gi Al-Fatihah. Ataupun ia muafiq tak ni tu teringat bahawa ia tu belum lagi membaca Fatihah. Orang ni baca, orang ni tak baca. Orang ni syok. Baca tak pergi Fatihah ni? Ataupun masalah yang kedua, tak baca lagi Fatihah tu. Nampak kedua-dua tu ada dah dulu dah. Tapi hipungkan sekali dalam masalah yang keempat ni. Bila dia syok tu, sesudah imam dan ia sendiri telah melakukan rokok. Nampak tak? Hak tadi imam apa? Imam rokok dia belum lagi. Sama ada dia lupa ataupun dia tu syok. Hak ni masalah sama. Syok ke lupa ke? Sedangkan dia dan imam tu sedang rokok dah. Duk mari timur, ingat dalam masa apa? Masa rokok. Ia sendiri telah melakukan rokok. Hukum orang itu tidak boleh lagi, tidak harus lagi ia kembali membaca Fatihah. Tak boleh. Bagi mereka ni tak bolehlah kembali qiyam untuk membaca Fatihah. Bagi dia tak boleh. Ittifaq ulama ni, kalau kita ingat dalam rokok, tak boleh bangun baca Fatihah dah. Tak boleh bangun baca Fatihah. Sebab apa? Sebab imam duduk dalam keadaan rokok, kita kena rokok serta imam. Tetapi wajib ke atasnya atas muafiq tadi terus mengikut imam, berkekalan mengikut imam. Imam rokok dia pun rokok. Imam iktidal pun dia iktidal. Imam sujud pun dia sujud. Hei, Fatihah tak ada lagi? Fatihah mu tak pakai hijau dah. Rokaat tu tak boleh dah mu tu. Dan apabila selesai salam imamnya, dia dikandaki, diwajibkan menambah satu rokaat lagi. Rokaat yang dia lupa atau dia tidak baca Fatihah tu. Ha, ni tak dapat itifak. Nampak dah? Ha, tak usah, tak payah no. Habis. Dikandaki menambah satu lagi. Ha, baru ingat situ. Saya pilih no. Habis saudara. Masalah kelima, masalah yang kelima, jak suka apa duk kata sini? Pasal sihir. Pasal sihir. Ha, sudah terlewat dah, maknanya lewat dah. Lewat. Habis itu, masalah kelima, mana ittifaq ni pentingnya ingat pula lah tu dah. Ingat pula. Saya ada azal-azal tapi tak akan boleh lagi. Semenjak ada duk ponok lagi dah. Tapi sampai ke hening tak berjaya. Kalau kita support dah kemampuan, buatlah. Buat bentuk VCD atau bentuk video apa? Video, lepas tu kita tatbikkan kelakuan tiap-tiap masalah tu. Bentuk orang sembahyang. Ada imam, ada makmum. Nampak tak? Tiap-tiap masalah tu 2 minit. Apa dah? 1 minit, 2 minit. Nampak masalah tu. Lepas tu buat video. Tapi buat semua lah yang ada suka lah. Patut lah. Yang ada buat-buat tu, waktu nampak main-main tak. Jadi makmum, imam pun jadi orang kan jumpa apa yang malak. Masalah pertama. Lepas tu contoh dengan perbuatan yang lebih baik, lebih cepat lagi kan. Ingat pada jawab masa ada ponok lagi nak buat, tapi tak ada sampai ke ni. Siapa ada kemampuan buat. Jadi dia tu. Masalah pertama, imam takbir. Lepas tu timur syok dia adalah kita tulis ke apa. Lepas tu timur syok makmum. Nampak tu dah. Atau kita buat soro ke sebagai nahuran. Apabila imam datang gini ni, lepas tu timur syok ke makmum. Maka cawangkan masalahnya gini. Ha, tu. Lebih, akan lebih cepat lagi daripada daripada rumah. Macam dia tengok cepat lagi dapat. Dah. Buat lah tengok. InsyaAllah. Dah. Buat lagi. Ada kemampuan. Buat VCD. Buat video apa. Lepas tu upload masuklah YouTube. Cara fahami muafiq dan masbuk. Tu kira-kira tu. Buat VCD tu. Manfaat tu manfaat. Manfaat. Siapa boleh buat tu jadi jariah lah. Jariah. Amalan jariah untuk dia. Sampai ke bila-bila orang tengok tu. Tak ada lagi lah ni. Tak ada. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Buat tepat masalah. Yang ikhtilaf, masalah khilaf. Masalah itifak, itifak. Ilah-ilah. Untuk tu dah. Ha, cuba buat tengok. InsyaAllah. Sekejap buat lah. Nampak insyaAllah musib semua terah. Ya. Makmum 2-3 orang tak pada. Ramah-ramah tu nampak bentuk makmum sikit. Lepas tu imam. Lepas tu baca Fatihah. Baca Fatihah biasa tu. Baca Fatihah. Baca apa surah ke. Lepas tu datang makmum mari teka. Duk baca Kul Huwallahu Ahad. Masalah. Baru sampai Kul Huwallahu Ahad. Ini dikata, ini kelakuan masbuk. Mereka yang ini gitu dah. Lepas tu rokok selalu. Imam rokok, ya rokok selalu. Ha, buat gitu. So tak apa, so. Buat dua tadi, lima dua orang tu. Kenal dah orang main ni? Buat lepas sana. Ha, dah. Ha, tu, tu. Duk mesir dah buat wiri. So, wiri di manfaat apa-apa saja. Ha, satu benda apa dah. Masalah kelima yang muafakat ulama ittifaq. Orang muafik pula yang syok. Dia syok pula dah dia ni. Bila syok tu sesudah ia rokok. Dia syok sesudah ia rokok. Oh, betul. Tapi hok tadi dia rokok, imam pun rokok. Hok ning dah, hok ning dia rokok sedangkan imam belum lagi rokok. Kok mano? Kok mano dia pergi dulu gitu? Wasa galik pergi ke bapak-bapak tak rokok lagi. Dia ingat tak rokok dah. Tak rokok lagi. Dia orang kita je bising galik. Kadang-kadang dengar Allah ubat musik sorok apa bukan sorok imam. Dia dengar orang duk kata Allah ubat tepi tu, dia payah kata imam. Dia pun pergi turun pergi. Ada macam-macam cerita ni. Allah, padahal akbar tu sorok seorang makmum lagi datang mari tapi derah sikit. Allah akbar. Dia pun dia diralik-ralik dah. Tak lagi. Tak lagi. Aku payah itu dah. Tak apa lagi lah kalau pergi tu. Kalau pergi lupa. Kalau pergi sengaja pun. Kalau kita kalau masa tu Tok Imam tu tak rokok lagi, dia pergi dulu pada imam. Takdir kata bukan masalah ni. Tak apa lagi, tak batal lagi. Kerana dia terdulu satu rukun je. Satu rukun fa'li je, tak apa lagi. Ni pun sangat lagi lah, dia lupa. Satu rukun fa'li je. Ada. Sedangkan imam tu belum rokok lagi. Dia rokok sebelum daripada imam. Imam ni masalah ni waliknya sembahyang zuhur asar gitulah. Kerana kalau maghrib dia sentiasa dengar suara imam duk baca tu. Ni imam duk baca surah tu. Kok ni dia tak dengar apa-apa. Allah rokok dah. Imam tak rokok lagi. Dia rokok dulu dah. Tapi sedap dia syok. Bila teka rokok tu syok. Ha syok mari. Iaitu syok pada ketika rokoknya tadi. Dia syok ketika rokok tu dia kata, adakah ia ni sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Ah tu dia. Tu baca Al-Fatihah lagi macam-macam eh. Tu lagi dulu pada email dah. Pagi syok pula ketika duk rokok tu. Adakah ia sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Apa hukumnya? Hukumnya orang muafiq ni wajib ia kembali kiam dan membaca Al-Fatihah. Wajib ia, orang yang syok ni, kembali kiam, kembali daripada rokok ni kepada kiam dan membaca Al-Fatihah hingga habis Fatihah. Baca Fatihah hingga habis. Kena bangun, kena naik. Kena naik ni. Hai dah, kena bangun. Tu pun kalau sekiranya dia baca dah Fatihah, dia baca dah, tapi pergi dulu pada imam, dia kena naik juga. Bangun. Dia boleh, we dua pilihan tu dah. Kalau dia pergi lupa, pergi rokok pergi dulu. Kalau masalah ni, dia lupa Fatihah. Kalau tak lupa Fatihah, tapi imam duk dia dibaca lagi, masa tu dia tu boleh bangun bersama imam ataupun nanti imam di situ. Yang buat apa lagi? Tunggu imam rokok tak apa. Dia pergi dulu pada imam dah. Dia tak batal lagi dia tu. Lepas tu tunggu imam rokok mari. Ataupun dia tu bangun bersama imam pula untuk qiyam. Itu masalah dia ingat dah baca Fatihah dah tu. Hak ni dia tak baca Fatihah lagi. Hak ni wajib dia nak kembali membaca Fatihah dan qiyam bersama imam. Wajib qiyam dan membaca Fatihah yang habis. Kerana Fatihah tu rukun. Rukun yang dia belum buat lagi. Faham tak? Dan ia saat ni ketika dia bangun untuk baca Fatihah, dia tu dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Beri maaf hak ni. Beri maaf. Bermaknanya, maknanya pula, maknanya kalau dia sedang rokok, ketika rokok tu dia syok. Ni imam tak rokok lagi, imam begitu, tapi rokok dah ya. Imam duk baca lagi, dia rokok dah. Teka rokok tu, aku baca tak lagi Fatihah ni. Syok. Teka je nak bangun untuk nak qiyam tu, imam pun rokok. Allahu Akbar. Ketika tu tak boleh dah. Tak boleh dia bangun baca Fatihah dah. Wajib dia kena mengikut imam ni. Hak tu kena tambah rukun yang lain pula. Kena tambah satu rakaat. Ni masalahnya yang wajib dia kena kembali qiyam ketika imam duk qiyam. Dan dia tu terdahulu daripada imam. Nampak tu dah? Nampak tak? Kalau tu imam mahu rokok sekali dengan dia pula, maka ketika tu kena pergi sekali dengan imam. Semi Allah iktidal. Soalan rokaat tu dia luput dah. Rokaat tu luput dah dia. Mana? Di sini baik nak? Mana? Imam turun pada rokok. Ketika rokok. Lepas tu? Dia naik pada kiam. Dia naik tu pada kiam. Ha, tu. Ya, masalah selisih ni adalah ikhtilaf. Oh. Nanti akan sebut. Ikhtilaf antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar. Eh, tak ingat dah. Nanti dah. Nanti tengok. Masalah ikhtilaf ni tak? Masalah selisih dah. Kalau selisih. Selisih guna ni Kalau sekiranya dia tu dulu lagi daripada imam. Lepas tu dia dulu, kemudian kemudian dia nak bangun, teka bangun kiam bersama imam tu. Rasa-rasa nak ada dah dia ikhtilaf. Ikhtilaf Imam Ramli dan Imam Hajar tu diberi apa kepada dia ke ikhtilaf? Ada dah. Nanti tengok lagi. Ingat soalan tu dah. Dia tengok soalan ni. Dia rasa ikhtilaf. Dia ikhtilaf tu. Tak ingat kalau nanti tengok. Soalan tu. Kalau selisih. Selisih tegur ni. Dia ada juga masalah selisih tadi. Tengok dulu. Kalau ni kira itifak dulu dah. Ingat hak itifak ulama. Kalau selisih. Masa nak tahu lah. Orang muafiq yang syok sesudah ia rokok, sedangkan imam belum lagi rokok, iaitu syok adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, hukumnya wajib ia kembali kiam dan membaca Fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Dan masalah itif, masalah kilah tu. Tengok dulu semenek. Kalau semenek ni semua. Tak ingat tu masa Allah selisih ni dah. Kena kira tengok dia lagi. Selisih tu. Tak ingat tu masa Allah tu dah. Kalau selisih bangun tu apa? Tak ingat. Kalau selisih dia bangun tu imam rokok dah. Tu imam rokok dah. Kira masa tu dia muafiq lagi, cuma dia terdahulu. Tapi yang masalahnya dia syok tentang baca Fatihah tu ya. Tak ingat. Kena kira tengok kali lagi lah. InsyaAllah. Dia tak jelas gitu, tak lewat karu tu. Tak boleh karu tu. Habis itu. Orang muafiq yang syok sesudah ia rokok, sedangkan imam belum lagi rokok, iaitu syok adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, hukumnya wajib ia kembali kiam dan membaca Al-Fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Habis itu. Duduk lekat letil ni, hot syok ni, hot flicer. Tak apalah dah. Nanti nak cari. Nak cari. Tak ingat bagi tu. Tak ingat. Tapi kosong tak masuk dalam ikhtilah. Ikhtilah ialah beberapa perkara je. Habislah. Masalah ke-6. Habislah. Masalah ke-6 pula. Orang muafiq yang tertinggal membaca Fatihah. Ahok ni ada juga. Orang muafiq yang tertinggal, yang tak sempat membaca Al-Fatihah. Sebab apa tertinggal? Ilah, kerana sibuk membaca doa iftitah. Wajah tu itu. Wajah tu. Tu. Ni kira mudah-mudah semaya zuhur lah masalah. Semaya zuhur. Tok Imam takbir lah. Ataupun dia sempat mari kejap. Kalau kira. Ya duk wajah tu wajah yang lazi fatara samawati wal arhanifa muslima. Ma ana minal musyriki. Inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bizalika umirtu ana minal muslima. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Atau lagi riwayat lah. Kama ba'adta baina masyriki wal maghrib. Allahumma usini minal khotoya bisalji wal ma'i wal bara. Baca lagi. Hipung beberapa riwayat. Baca sibuk dengan doa iftitah tu. Tiba-tiba imamnya, imam bagi muafiqkan itu, rokok pula dah. Allahu Akbar. Tok Imam rokok. Rokok tu sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Berarti sempat juga baca Fatihah tu, cuma banyak masa nyibuk dengan iftitah tu sangat. Kalau dia tak sibuk iftitah, tentu dia akan sudah dah baca air dia. Tapi sebab iftitah dia, bawa dia tu tak habis juga Fatihah dia. Tiba-tiba imamnya rokok. Bila? Sebelum dia tu, makmumkan itu sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Tak habis lagi. Tak habis Fatihah lagi. Maka bila kata tak habis Fatihah, keluar dua masalah. Tak habis dengan makna tak baca dimula lagi dah. Apun ada pun tak habis dengan makna baca dah setengah, tapi ada setengah lagi. Sebab tu lah misalnya takmim tu. Takmim tu yang kata. Sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah, sama ada dia makmum tu telah membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah ke, ataupun belum sempat membacanya walau sedikit pun. Dan sama ada dia tu telah membaca sebahagian setengah-setengah daripada ayat Al-Fatihah, baca dah sekat iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun belum sempat membacanya walau sedikit pun, la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, imam pun Allahu akbar raqa. Ah, tu dia. Eh, wajah tu lama juga dah. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. 20 dah. 20 20 detik, 20 saat dah kalau kira. 20 winati dah tu. Maknanya masa baca Fatihah, masa baca iftitah tu boleh baca Fatihah dah kalau kira. Tapi dia sibuk dengan baca hok ni, tinggal-tinggal hok ni. Tiba-tiba imam rokok sebelum dia tu sempat menghabiskan baca Fatihah. Sama ada dia telah membaca sebahagian daripada ayat Al-Fatihah, ataupun belum sempat membacanya walau sedikit pun. Apa hukum dia? Hukumnya wajib ia membaca Al-Fatihah. Ini hingga habis. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun, yang yang panjang-panjang, ketinggalan daripada imamnya. Itu wajib kena baca Fatihah habis. Kita muafik. Kena baca Fatihah habis. Lepas tu 3 rukun boleh dibenarkan kepada kita. Tengok orang tak posa, tak tak nak posa, kawan tak ingat mula lagi tu. Wajah tu tak ada lah masalah yang kena ni kawan ni. Dia kata apa perbezaan 3 rukun dan 3 rukun yang panjang dalam kitab ini? Kerana dalam masalah iftifaq ini ada yang ditulis 3 rukun. Betul. Bila kata tiga rukun tu, tiga rukun yang panjang dah lah. Kita apa beza antara lafaz tiga rukun dengan lafaz tiga rukun yang panjang dalam kitab ni? Saya pening apa saya? Kita dikata tiga rukun, tiga rukun yang panjang pula. Apa bezanya dua tu? Kerana dalam masalah ittifaq ni, ada yang dituliskan tiga rukun dan ada yang dikatakan yang dituliskan tiga rukun yang panjang. Tak itu. Dan kenapa dalam kitab masalah masalah yang kelima dikatakan tiga rukun yang panjang? Begitulah keadaan musannaf kita rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang ingat gitu sudah. Bila kata bab muafiq dan masbuk, bila sebut tiga rukun, ya ni tiga rukun yang panjang-panjang. Sama ada musannaf sebut atau tidak, atau tak sebut di mula lagi dah. Dia sebut di mula-mula tu ya tiga rukun yang panjang, lepas tu tiga rukun, tiga rukun. Mana tiga rukun yang panjang-panjang lah. Dia muskil ibarat mari dia kata. Ni ibarat kitab gini dia tak itu sangat. Tak. Ya tak berlaku di atas qawaid Arabiah ni mula lagi lah. Dia kira nanti uslub yang mudah-mudah. Lain pada kitab turah-turah ulama dulu. Sebut ada hikmah, tak sebut ada faedah. Sebut ada faedah. Kena kira baru lagi tawak kira boleh. Gana tak sebut hak ni baru sebut, hak ni tak sebut. Ada apa beza eh? Tu ulama dia kira habis. Ni kitab baru ni tak kira sampai tahap tu dah. Dah. Habis cerita. Habis masalah yang ke-6. Ingat pula lah tu dah. Ingat. Masalah yang ke-7 yang ittifaq ulama. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni beliau memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunnah, dan bercadanglah membaca Fatihah itu. Apabila imam membaca surah nanti, maknanya gitu, dan bercadang membaca Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi yang berlakunya bukan begitu. Imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah, dia tak baca surah, terus dia rokok. Buat nyanyi ke makmum betul. Buat nyanyi ke makmum betul. Terus dia rokok tanpa membaca mana-mana surah. Tak baca apa-apa pun. Baca kot sikit kulhu pun. Baca pun baca kulhu. Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Fatihah lah. Apa hukumnya? Hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Dan wajib ke atas tiga rukun tu. Tiga rukun tu. Tiga rukun yang panjang daripada imam. Dan wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah. Apa ni? Sikit lagi. Sekali lagi baca. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah. Apa menunggu saktah? Menunggu saktah imam. Apa saktah? Menunggu saktah imamnya. Apa? Yeah. You know? Betul? Oh, saktah tu. Hak tu saktah juga dah. Saktah juga. Saktah antara. Saktah antara Amin. Amin dengan. Walau Bolin dengan Amin tu. Saktah juga tak. Lepas tu antara Amin dengan surah yang kena ada saktah. Yang nak baca lalu Amin Bismillah. Tak. Amin. Tunggu sekejap masa. Tunggu sekejap untuk nak baca surah. Celah tu dikatakan saktah. Bahkan disunatkan pula kita lama sedikit antara amin dengan surah tu, disengih lama masa sekadar makmum sempat baca Fatihah. Macam Syafi'i tu. Tapi kita tak buat gitu mana tu email. Walaupun ketinggal benda tu. Tinggal benda tu. Lepas pada amin, sebelum naik surah, dia kena dulu kejap. Agak-agaknya kalau makmum baca Fatihah tu sudah. Lepas tu barulah Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Sebab apa? Sebab kalau kita wadduha selalu pun boleh, tapi makmum kena sibuk dengan Fatihah, tak sempat nak dengar Fatihah kita pula lah. Lalu tu sunat juga kita ni kejap masa sikit, nanti bi makmum tu boleh dengar tik wadduha ni. Ni kita lalu dah sibuk lagi ke mana? Wadduha walaili idza saja. Jadi tobaat adik dah. Tapi kira sunat je gitulah. Dia tunggu sakta, tulis situ tak? Apa sakta tu? Pada hari dah tu dah. Yakni menanti masa untuk membaca Al-Fatihah. Menunggu sakta imam tu, yakni menanti masa untuk membaca Al-Fatihah. Ketika imam selesai baca Fatihah. Ketika imam selesai membaca Fatihah dan berdiam sekejap, dan berdiam sekejap sebelum membaca surah, dan berdiam sekejap sebelum membaca surah. Tu ya. Tunggu sakta imam. Tunggu sakta imam. Sebab apa? Dia tunggu. Sebab apa tunggu? Apa? Tak baca di mula lagi. Boleh tak baca selalu? Tok imam bismillahirrahmanirrahim ya pun. Tok imam alhamdulillahirabbilalamin dia pun. Dia pun hak numun din ni, hak ni pun din. Hak ni pun iyaka cara dia. Tok imam pun iyaka cara dia. Umat pun iyaka cara dia. Boleh tak? Boleh. So. So, tapi makro disunatkan imam makmum tu diam untuk memperdengarkan Fatihah imam dulu. Lepas pada amin tu barulah kita baca Fatihah. Ha, dia tak dapat sunat tu. Yakni menunggu apa? Yakni beliau tu, makmum tu memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya. Rati, perhati bacaan. Oh, tadabburnya. Ayat Quran, iyyaka na'budu. Atau imam tiap pula di iyyaka na'budu tu. Sedap pula duk perhati. Ha, ya. Sebab apa dia perhati ilat? Untuk mendapatkan sunat, untuk mendapat pahala fadilat sunat. Kerana mazhab Syafi'i harus membaca Fatihah langsung selepas takbiratul ihram tu. Walaupun imam sedang baca Fatihah pun dia boleh baca Fatihah selalu, tapi disunatkan mendengar bacaan imam dulu sehingga selesai baca Fatihah. Dia nak dapatkan pahala sunat tu. Boleh dah. Untuk mendapatkan sunat. Golik yang kita tak buat gini ni bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan tu dia tu imam cepat sangat. Tu imam baca Fatihah satu nafas ya. Kita pun dia moga masjid tu dia tak ada. Dia tak ada tu imam hafiz sikit, ustaz-ustaz Mesir pun habis. Tak ada tu. Dia tinggal buat orang tua-tua ya. Buat orang tua-tua tu baca apa? Kuliah Al-Hakum Al-Hakulhu Al-Askulhu Umazah Kulhu Al-Fil Kulhu Quraish Kulhu Ma'un Kulhu Kausar Kulhu. Begitu lah. Lepas tu tak apa lagi lah. Siapa di ayat ni makmu duk kira dah. Lihat lagi Al-Kausar siap. Al-Kausar tu sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika walhar. Inna syanika wa ta'ala. Tak ada lah. Pada masa tu makmum tu pakat baca Fatihah dimula lagi dah. Tok imam bismillah ya pun bismillah tu. Kadang kalau nak tunggu tak akan sempat dah. Boleh haruh. Mazhab Syafi'i. Cuma sunat sebab tu tok imam cepat sangat lah nak pergi marketing mana. Gaduh gimana? Tak lagi. Ni kita nyanyi juga orang tua-tua. Dah kalau kira dah haruh lagi dimula. Cuma sunat kita mendengarkan akan baca ayat tu dulu. Sebab tu dia tunggu mendapatkan sunat tu untuk mendapatkan sunat, mendapatkan fadilat sunat. Sunat memperhati bacaan tu. Lepas tu dia kira siap dalam hati dan bercadang bersiap sedia lah dalam hati dia ni. Cadang-cadang dah lah untuk membaca Fatihah tu. Bukannya tak nak baca, dia nak baca juga. Tapi bila bacanya? Apabila imam membaca surah nanti. Tak apalah. Apabila imam selesai Fatihah dan duduk diam dan mulai baca surah, dia pun akan baca surah Fatihah cara dia lah. Tetapi yang berlakunya bukan begitu. Kok imam ni kok ngano ini? Apabila ia selesai membaca Fatihah. Amin. Biasanya tu imam ni bacalah sama adanya Sabbihis sama adanya Al-A'la. Al-A'la adalah Sabbih itu. Sabbihis Al-A'la. Ha tu. Biasanya baca waktu. Kalau isya juga biasa baca Tabarakal Ladzi lah ya ni. Ya tahu makmum ke biasa eh. Tiba-tiba hari tu Allah alam boleh disakit perut ke apa ke. Ataupun ada hajat apa kan, imam pun terus rokok. Langsung rokok. Allahu Akbar. Makmum tu kalau boleh paling muka boleh paling tengok di mari. Tapi ni tak ada semayah. Kok mana? Siap. Tanpa membaca mana-mana surah. Dengan tidak berhenti untuk memberi peluang dah kepada makmum untuk baca Fatihah. Kalau tak baca surah pun tak apa, tapi duduk dia dulu hingga lagi. Amin. Lepas tu sakit tekok gini ya. Tak saya baca surah. Tapi duduk diam sekejap untuk wimakmu dapat baca Fatihah, tak apa juga ni dah. Terus rekok tanpa membaca mana-mana surah selepas Fatihah tu. Dan tak berhenti untuk memberi peluang kepada makmu untuk baca baca Fatihah. Dengan itu, dengan sebab selalu rokok tu, dengan sebab terus rokok imam tadi, makmum berkenaan tu bengonglah dia. Maksudnya bagaimana? Tidak sempat membaca Fatihah. Ah, tu dia. Tu imam buat rekang. Nak kejar lah tu. Hukumnya orang ngaji tahu lalu. Hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Dan wajib ke atasnya atas makmum membaca Fatihah. Jadi hengkong habis. Ya ya ya kecehan ni pula dah. Sebenarnya kena kata hukumnya wajib ke atasnya membaca Fatihah hingga habis dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Hal bawalah masuk tertib. Minda yang mesti susun sini. Tak apa lah. Ya no. Mana? Kalau dia tak duduk tunggu. Hai. Muat masbuk lah. Dia tak dia kena faham muafiq masbuk. Dia tak faham muafiq masbuk lagi. Muafiq masbuk ni kira sempat berdiri. Baik dia sempat berdiri dah. Tak lagi tak ikat tayari makmu imam mula lagi dah. Tak panggil lagi lah muafiq. Panggil masbuk lah. Dia tunggu tu imam baca. Lengah ya aku ya tau. Semai tarawih ni. Dahulu. Dahulu. Itu imam akik-akik sikit aku bangun takbir. Ya pun bila tu imam dekatkan rokok, ya pun Allahu Akbar. Dia tika tu tu masbuk. Dia masbuk. Matu jual dia tunggu dia nak rokok selalu. Bukan apa dah. Nak rokok selalu. Sebab dia tahu dah kata kalau dia rokok dia takbir masa ni, dia akan jadi masbuk dan dia akan boleh rokok selalu. Malah nak diri lama. Bodoh pula dah lah. Tu kalau kira ambil cuai-cuaikan. Jadi guna orang panggil guna syariat Allah Ta'ala ni menjadikan peluang untuk mix-mix. Mudah cari lubang, cari celah syariat untuk nak lari. Tak apalah kira segi hukum tu tak apa. Jadi masbuk dia, masbuk dia. Fadilat tak fadilat ya kira lain pula. Fadilat dari segi fadilat tu dah setengah Tok Guru lah. Dengar Tok Guru setengah tu. Dia kata pakar tak boleh fadilat lah. Fadilat jemaah kalau duduk niat gitu. Tapi Allah lah tak biasa jumpa ibarat lagi lah. Tak biasa jumpa. Biasa dengar-dengar Tok Laki kecek juga. Tengah-tengah Tok Guru. Boleh dia lah. Tapi hukum tu masbuk lah, masbuk. Soh tu makmum dia tu. Fadilat tu lah. Fadilat boleh banyak mana tu lah. Kira eh. Tapi soh tu ikut teh dia dah jadi masbuk namanya. Habis eh. Waktu tarawih. Tarawih. Habis. Situ. Wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah hingga habis. Masalah ke-8. Ingat loh. Banyak dah. Masalah ke-8. Orang muafiq yang sedang menunggu sakta imamnya juga. Hak tak di imam tak baca langsung lah. Tapi hak ni imam baca juga. Tapi tu pun. Orang muafiq yang sedang menunggu sakta imamnya. Siapa tadi? Sebab pun menunggu untuk mendapatkan sunat. Ya perhati. Dia buai dah ni, buai dah ni. Dia hazah ibarat ni. Orang muafiq yang sedang menunggukan serta imamnya dan memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat. Dia perhati bacaan imam untuk mendapatkan sunat juga. Nanti amin tadi aku baca tadi. Dan bercadang bersedia akan membaca surah Al-Fatihah. Nak baca surah Al-Fatihah lah tu. Apabila imam membaca surah nanti, kita cek ulat dah. Eh, nak turun suara pun pentinglah. Kali lagi. Orang muafiq yang sedang menunggu serta imamnya, menunggu untuk mendapatkan sunat dan bercadang akan membaca surah Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Ha, dekat tu. Tu. Nampak tu dah? Tak apa lah ayah Nali. Masalah gini kita baca sendiri pun hair dah. Nampak tak susah ibarat ayah pun kaki gitu ya. Tetapi yang berlakunya bukan begitu. Imam ni apabila ia, imam tu selesai membaca Al-Fatihah, lepas pada surah amin waladhalin amin dah, dibacanya surah yang pendek. Sebab imam pun tak ingat apa malaikat kuliah dengan kulhu. Kuliah dah rakaat pertama, kulhu pula dah rakaat yang kedua. Lalu tu imam baca surah yang pendek. Tu pendek. Maksud pendek ni yakni yang masa bacaannya tidak sampai 20 saat lah maknanya tu. Yang pendek. Surah yang pendek yakni surah yang masa bacaannya, lebih undang-undang itu, masa bacaannya tidak sampai 20 detik. Tidak sampai 20 detik. Apa soalan pun tahu banyak pada Allah. Ini minyak lagi ni. Bon. Bolu. Tak boleh baca dia sikit. Katanya, dia kata pendek sangat baca Qul huwallahu ahad Allahu samad atau inna atayna kal kausar. Itu pendek lagi. Sependek-pendek lah tu baca. Menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan, menghabiskan bacaan Fatihahnya. Tak sempatlah menyebabkan makmum tu tidak sempat menghabiskan, menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tu lah. Hanya dia dapat baca apa? Dapat baca separuh saja masalah. Dapat baca Fatihah separuh ya. Tu. Ataupun tak dapat dimula lagi. Tapi tak boleh jadi juga tak dapat dimula. Kalau baca mula baca surah dia akan dapat juga baca Fatihah sikit. Okay. Habis itu. Bila kata gitu, sedangkan imam sudah rokok gak lah. Allahu Akbar Subhanarabbil Azim. Makmum ni duk baca Fatihah tak sudah lagi. Dia muka kulhu. Kulhu. Kulhu Allahu Ahad. Wasab lah tu. Kulhu Allahu Ahadunillahu Samadu Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad. Allahu Akbar. Rokok. Siap kawan ni. Baca Fatihah tak sudah lagi. Sedangkan imam sudah rokok dah atau sujud dah. Sujud pertama. Ni panjang lagi lah. Imam sujud dah. Sebenarnya tak ada test sujud pun tak apa dah. Sedangkan imam sudah rokok dah atau sujud dah. Enggak dah. Apa hukumnya? Hukumnya hukum bagi orang yang makmum tadi. Wajib ia sempurnakan Fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Yang tiga rukun yang panjang-panjang. Ketinggalan daripada imamnya. Tak ada apa-apa tu dah. Habis tu masalah 84. Lapai masalah. Kadang-kadang setengah kitab dia pakai hipung sekali. Masalah ketujuh dan ketelapan dia kira sekali. Kira sekali ke mana? Akan buat satu kali. Dia kata terus imam apabila selesai membaca Fatihah, terus imam rokok. Kata itu. Ataupun baca surah yang pendek. Dia kata sekali lalu dah. Sebenarnya kita dia pakai hipung. Masalah yang ketujuh ke lapan ni kira satu. Kita tengok musanna kita je beza, mudah jugalah untuk menampak. Tu. Ini masa pun dah. Geno ni. La ilaha illallah. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Masalah khilaf. Ni khilaf. Khilaf sini, khilaf sini. Kalau itipok tu susah. Lebih susah sikit kepada hak khilaf. Nah, tengoklah. Tadi masalah hak khilaf. Hak itipok. Hak ni hak khilaf pula. Masalah khilaf. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin. Ulama yang kemudian daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Khususnya dalam bab ni ni Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq. Nak tetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Mana pertama dia kata seorang muwafiq. Nampak tu dah gambar, nampak tu dah. Seorang muwafiq sembahyang jemaah bersama imamnya. Sebenarnya sebut muwafiq pun cukup dah. Seorang muwafiq tu pun faham dah kata sembahyang jemaah. Lepas tu faham dah juga kata bersama imamnya. Dia tak layak dia duduk muwafiq tak ada jemaah. Tak layak dia juga muwafiq jadi imam je tak jadi muwafiq. Begitulah. Seorang muwafiq sembahyang jemaah bersama imamnya. Tiba-tiba ngatuk dah. Tiba-tiba. Tiba-tiba iyo. Iyo muwafiq tu tertidur. Tapi baca nyonyo tu dia tidur dah tu. Tertidur. Tiba-tiba ia tertidur. Allah ya Rabbi. Sebab masjid tu aircon dah. Kalau masjid ia panas-panas hari tak ada tidur, hari masjid ia sejuk ataupun masjid tak ada air pun, ia buka pintu angin masuk ngong-ngong-ngong-ngong-ngong sudah dengar suara burung lagi. Kawan letih kerja, kulit benar lagi kerja semayak. Angin mari. Lalu mari tertidur. Tertidur ni terjenera lah jenera. Memang kita tertidur ni. Kalau tidur ni nak nampak tidur lah kan? Duduk ni duduk panggil tidur kat lah. Lelak ni juga tu ya. Ya. Lelak ni sikit. Pok ni bukan sikit pun. Terleno. Terleno. Tiba-tiba ia terleno. Tertidur. Di tasyahud awal. Ya Allah. Ya tasyahud dia boleh duduk tu eh. Lengong apa dia duduk masa tu jadi. Insya-Allah. Sedap ni. Tok Iman ni galak ni makmum ni. Tertidur. Tapi ingat tertidur ni dengan tetap papan. Dia tetap dua papan punggungnya. Tetap dua papan punggungnya. Punggung bagi muwafiq tadi. Tetap dua papan punggung. Kerana kalau tak tetap pakai batal selalu dah kerana batal wuduk. Tak gitu. Kalau tak tetap dua papan punggung, ia akan membawa kepada batal wuduk. Bila batal wuduk, batal semayah tu. Tapi ni tak tetap papan punggung lagi. Maksud punggung tetap gitu. Bukan duduk gitu tak lah. At-tahiyyah gitu. Bukan gitu. Waktu nak sujud tak sujud. Tahiyyah tak gitu. Duduk malat dia ni. Sekadar kepala je. Punggung tak apa. Kepala je. Ya, tertidur. Sedap sangat ni. Letih, penat. Penat. Tetap papan punggungnya. Tetap di mana? Tetap di tempat duduk tu lah. Jadilah. Tetap padalah kalau sebut tu. Tetap di tempat duduk. Tu. Yang ni tidur dengan tidur apa? Maknanya tak batal lagi lah wuduknya. Tak batal wuduknya lagi lah. Allah, dia pun bukan kata lelak dah. Bukan terlelak, dia tidur. Dia nirah sungguh. Terlena. Ngiga. dia terus tidur lagi. Terus tidur, terus tidur. Dikit demi sikit. Bila aircon tu tupu angin sama dia, sekal sedap lah no. Terus tidur, jenegar lagi. Sehingga semasa imamnya turun rokok. Ya Allah. Lama sangat tu sabit tu. Terus tidur, terus tidur. Terus tidur, terus tidur. Maknanya Tok Imam bangun dah. Daripada tahiyat awal, daripada tasyahud awal, Allah untuk nak baca surah dia tidur. Ni ngolik kebiasaannya pada sembahyang Zuhur Asar. Karena dia tak bunyi suara. Tak dengar suara imam. Kalau kalau sembahyang Maghrib dia dengar kok. Baca Fatihah tu. Ni Zuhur Asar ni dia tak dengar. Kebiasaannya tapi boleh jadi juga Maghrib Isya pun. Tengok semasa imam, tengok ketika imam turun rokok. Ha tu. Ini ya yo hazah-hazah dah ni ibarat. Kalau kita nak cakap Wahabi nak kata nah. Sehingga semasa imamnya berdiri dari tasyahud awal dan baca bacaan, kemudian turun rokok. Ha gitu tu. Gitu tu ada. Ila tak? Ila tak? Kira. Kalau kira we habis dia tu, nak tulis juga tulis ha? Sikit. Takut jenera. Tidur. Semasa turun yak ni, turun rokok tu. Yak ni sehingga imamnya berdiri. Sehingga imamnya berdiri dari tasyahud. Dari tasyahud awal. Dan baca bacaan. Kemudian turun rokok. Itu maknanya itu. Kemudian turun rokok. Itu taswi winapok gitu. Mulia dia ambil kitab ni ngajar ke masjid ni. Mulia dia lakon ni. Muhafiz masbut ni. Dia tak tahu dia klik rumah esok ni. Tak tahu dia mahu mengajar apa-apa pun. Tak tahu nak capai kita mana. Mek kita ni. Muhafiz masbut apa dah. Enggak dah. Apa dah dah. Bunyi dah tu. Nak boleh khotel pun lama juga. Semalam satu masalah jadi pakcik dah. Padahal kita ada kitab ni ya. Ingat lagi kesalahan misalnya. Tak pedah. Satu masalah semalam, satu masalah semalam. Ini ada. Tapi ada juga. Tu. Maka kata dia, dia kata turun rokok. Lepas tu imam rokok. Allahu Akbar. Dah kawan tepi-tepi pun tak siku tu eh. Tak lutut pun. Ni dah tepi dah ni. Gerak sikit tak pedang. Nampak kawan nyerah. Kerap gitu. Yang ada batas. Nengok sikit. Ni kau perlu. Nak buat nyanyi kawan. Tiap kali. Ada ke orang ni? Ni nampak kawan gue tidur dah tinggi. Kalau kau tidur lama, kau sedap. Nanti bila lepas salat pun nak pergi. Gitu. Nyanyi. Sepuluh Jumaat ada satu sembahyang Jumaat. Kawan tu duk menyerah dah. Dengar ketebak. Tak royak. Tak royak kepada orang, tak royak kepada dia. Sehingga Tok Imam jadi Tok Imam dan makomak siap dah penuh dah. Cubi orang tak sibuk gerak. Ada orang lah misalnya kat air kapal. Lepas pada Tok Imam tak beri kapal tu baru cubi. Bangun mari kejut gitu malu kan. Malu. Yang orang itu baik gitu pun nyanyi kau itu. Ada juga sejenis tu. Oh, tu. Ni pun sepatut juga kawan tertidur ni. Tertidur sepatutnya jadi boleh terjaga tapi payah juga lah. Dia tak tahu tepi-tepi, tak tahu kata kawan ni menyuruh. Ha, sehingga semasa imamnya turun rokok atau berada di akhir qiyam. Duk turun rokok atau berada atau hampir. Dia kecek berada di akhir qiyam atau kecek mudah laginya atau hampir hendak rokok gitu. Akhir qiyam akhir di mana tahu. Hampir hendak rokok gitu. Semasa imam turun rokok ataupun hampir nak rokok. Baru ia terjaga dari tidurnya. Baru terjaga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Adalah. Apa hukumnya dia ni? Hukumnya besok dah kita kau dah lelak ya. Kalau letih-letih lelak, siapa tidur, siapa tahap ni, ni tak ada lagi lah. Tak payah tahu laku lagi. Lelak sedar. Tu ada penat sangat dah. Ada tak? Tapi tertidur tu buat masa Allah. Ni berlaku khilaf ni. Hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dan Syekh Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Dua orang ini khilaf antara dua orang ni. Khilaf pendapat. Pendapat Syekh Ramli nampak ringan sikit sedap. Tu pada masalah ni lah. Sedap Syekh Ramli. Lihat kita ni. Masa mudah. Pendapat Syekh Ramli yang kata, eh, kenapa ni? Bahawa makmum itu masuk dalam bak orang muafiq juga, ya bang. Maksudnya dikira diberi hukum muafiq juga. Ha, gitu. Masuk dalam bab orang muafiq juga, diberi hukum orang muafiq juga dia. Tak apa lah. Ha, bangunlah, bangun mari. Bangun, pak turut imam rokok dah. Ha, baca, fadiah lah baca. Dan hukumnya, hukum orang itu dimaafkan. Jadi diwajibkan sempurna fatihah. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tak apa lah baca fatihah habis-habis. Tak apa. That was the thing senang. Orang tepi nanti nak suka tengok yang nak buat baik no. Yang buat baik no, yang buat baik no. Orang tepi tu, tengok yang buat baik no. Tengok yang buat aguan no. Lagi aku rasa yang malu juga. Tengok yang nak buka masalah apa. Orang tepi tak reti yang nampak orang dah tidur. Yang rasa yang nak suka ya. Padahal tak tahu kata tu pun tak pakai dah. Ada cara masalah yang selesai lah. Khabar-khabar lepas untuk email rokok, yang ni pun macam fatihah biasa. Rokok cara dia. Jadi weh. Dan hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Itu pendapat Syekh Romli. Orang muafiq namanya. Tapi Syekh Ibn Hajar tak kata begitu weh. Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Tengok tu eh, dekat sepuk orang mabuk tu. Bang menyerah malam itu. Kawi orang masbuk lah. Tu diberi hukum orang masbuk. Dia tu. Bila masbuk, apa akan buat? Hukumnya, hukum orang makmum tadi tu. Tidak boleh ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tidak boleh ketinggalan tiga rukun dari imam. Tak boleh, tak harus. Tidak diharuskan, haram lah. Tidak boleh, haram ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tak boleh. Tak boleh buat tinggal gitu. Bahkan ia makmum tadi membaca surah Al-Fatihah sekadar yang dapat. Kena baca juga Fatihah sekadar yang dapat. Kena tulis itu. Yang dapat, yakni jika imam masih berdiri lagi. Boleh tu. Jika imam masih berdiri lagi. Atau hampir hendak rokok. Atau hampir hendak rokok. Adapun jika imam sudah rokok. Adapun jika imam sudah rokok, maka wajib ia, maka wajib ia turun. Wajib ia turun rokok. Wajib ia turun rokok dengan tidak baca Al-Fatihah. Dengan tidak baca Al-Fatihah. Habis itu, habis kat tu. Kerana dia masbuk dah. Dia masbuk. Ni dia kena baca juga. Kalau nampak imam dekat hampir-hampir nak rokok, dia pun bangun gitu. Bangun jaga lagi. Baca Fatihah sekadar yang ia dapat tu. Ar-Rahmanur Rahim. So, imam pun rokok. Allahu Akbar. Dan wajib ia makmum tu terus mengikut imamnya rokok. Maka tu rokok. Nampak dia? Jika ia seorang makmum tadi tu rokok sempat. Ketik lagi. Jika ia makmum tadi rokok sempat, rokok dan sempat rokok. Okey, cek itu dah. Jika ia rokok sempat, jika ia sempat rokok, jika dia tu dan rokok, rokok tu mempunyai tumakninah. Ha, tu tumakninah. Dia sempat rokok tu kalau tumakninah. Tu. Tulis itu sikit. Tumakninah apa gini. Yakni jika jika dia sempat rokok. Jika dia sempat rokok dalam keadaan dalam keadaan imamnya masih rokok lagi dan ia sempat tetap dirinya dalam masa rokok itu, dalam masa rokok itu sekadar masa bacaan subhanallah, sekadar masa bacaan subhanallah. Tu dah baik ni cara tenang. Maknanya sempat rokok tu maknina dalam keadaan imam duk rokok, ia sempat juga subhanallah maknanya. Tak kata pun tak boleh, tapi masa tetap tu. Yang tengok orang kira dikata salah, bukan kira dikata, kira tetap. Dia kata ha, tu maknina ni dia rokok sekadar subhanallah. Dia pernah kata bila rokok subhanallah yang gini Allahu Akbar subhanallah. Subhanallah, buat ngok-ngok-ngok. Subhanallah. Lepas tu bangun. Tu tak tumat nina lagi. Tak sah. Tak kata tak apa, tapi kena tenang. Allahu Akbar. Setelah ya. Haa, kau dah tu ya. Ni jaga mula tu. Ya, pesing bidah tu bidah. Allah. Subhanallah walhamdulillah. Habis dah, habis. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Jaga tomat ninah tu. Kerokok tu juga sama. Biasanya tak sedap duk kalau tak biasanya duk. No, tak denyuk-denyuk ratik. Nampak sedap. Habislah. Aku kena tetap malak sebelum tu. Jika ia rokok sempat mempunyai tumak nina sebelum imam. Ha, kalau ia sempat, sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Sebelumnya bangkit daripada rokok, ia sempat subhanallah tetap anggota dia ketika rokok tu. Ha, tu. Maka ketika tu maka dia dapat rakaat itu. Dapatlah rakaat itu makmum tu. Kalau tak sempat tu maknina, tak dapat rakaat itu. Pendapat Imam Hajar ni siul. Ha, siul lah sikit. Dadah. Kalau pendapat Imam Ramli, pasal go agak baca lah. Ha, baca sikit lagi. Nak ambil hal siapa? Ikutlah pilih. Ha, pilih tengok keadaan. Ya, asalnya dia duduk di kawasan pula. Kalau kawasan Mesir ni, ia akan mendahului pendapat Ibnu Imam Ramli pada masa tu, pada masa tu. Kerana walaupun Ibnu Hajar Al-Haytami, ia Mesir juga, dia orang Mesir juga, tapi ia tak ada tetap di Mesir, ia bertetap di Mekah. Ia pendapat dia tersebar di Mekah. Sebab itulah kawasan Mekah Hijaz, kawasan Yaman, kawasan Syam akan berpendapat kuat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan orang kita, orang Melayu kita, orang petani ni pun, orang yang Malaysia mana pun, naik Haji Mekah masa dulu. Orang dulu naik Haji Mekah ya. Bila Haji Mekah pun ambil pendapat Ibnu Hajar juga, dikuatkan muktamad dengan pendapat Ibnu Hajar. Sebab tu di rumah kita pergi Ibnu Hajar tu. Kalau gitu. Tapi Mesir tu masa tu ya, Imam Romli sendiri sebar pendapat dia. Kenapa? Kerana semasa dia hidup, dia mengarahkan kitab Nihayatun Muhtar. Masa Nihayatun Muhtar tu, Imam Ramli tu ulama yang sempat mengaji dengan dia 400 ulama. sempat baca kitab Nihayatul Muhtad bersama Imam Ramli sendiri. Maknanya dia sebar pendapat Imam Ramli. Sebab tu ulama Mekah, ulama Mesir tu beza sikit tentang masalah apa nama kuat ni mendahulu. Tapi akhir-akhir bila ulama Mesir datang ke Mekah, datang lama-lama ke Mekah, ulama Mekah pun jadi timur, jadi tersebar pula pendapat Imam Ramli di Mekah. Akhirnya ulama Mekah pun make dua-dua boleh. Nak pakah mana, pakah mana pun boleh. Boleh. Malaikat ahli yang dapat merojahkan, dia akan dapat merojah bila ada murojah pula. Sampai ahli dia tu lah. Kita ni make dua-dua tengok keadaan. Tengok keadaan yang sesuai. Maka pilih lah. Pilih. Habis itu. Kat tu dulu boh. Ya Allah. Meja. Tak boleh. Kedua, seorang muafiq sembahyang berjemaah. Tak habis juga dah. Nampak kena esok. Kena esok dah puas sekali lagi. Akhir dengan esok dah nampak ni. Tak maaf lah. Duk kira hari tu kalau Selasa. Kalau Selasa tak cuti, kita habis dah hari ni. Tapi hari Selasa tu ada urusan sikit. Sebab tu jadi itu sikit tu. Itu kena lepas Zuhur. Esok lepas Jumaat. Lepas Jumaat. Di sini insyaAllah dah. Esok. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على آله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سؤال هذا لا ده نبي الصلاة بس سؤال هذا ده لا sempat banyak. يا ربنا اعترفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصبي عدد تشي السعبي والحمد للإله في البدء والثنائي حمدا كثيرا دائما مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق معانا والوفا بكتاب الدين النازل جفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى صحب المصاحب الورى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش وبدان كلماته.